بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرمتي. Kita akan membaca sedikit dari kitab Lamuddur al-Manthur dal Qawl al-Ma'thur fil I'tiqad wa Sunnah, yang ditulis dan disusun oleh Jamal bin Farihan al-Harithi jazahullah khairan wa nafa'allahu bi'ilmih. Beliau menyusun seperti kaidahnya para ulama terdahulu, hanya menukil ucapan-ucapan, dalil-dalil, menukil dari Quran, dari hadis, dari aqwalul ulama, sesuai dengan judulnya Lamuddur, mutiara-mutiara yang tersusun. Ini ucapan-ucapan yang bagus, ucapan yang berkilau seperti mutiara, dari aqwalul ulama, dan juga tentunya yang lebih indah lagi, yang lebih berkilau lagi adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang selalu penulis mendahulukannya. Kita baca sedikit dalam satu pasal atau dua pasal insyaallah. Pertama tentang ilmu ulama. Wa may yaduru fi falakayhima. Mutiara-mutiara yang berkilau dari ucapan Rasulullah sallallahu dan ucapan para ulama tentang al-ilm wal ulama, tentang apa itu ilmu, tentang siapa para ulama, dan apa-apa yang beredar di sekitarnya yang berkait dengannya. Dan ini penting, barakallahu fikum, sehingga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usul Sittah ada poin tentang ilmu wal ulama, tentang ilmu dan ulama. Dan juga digambarkan oleh beliau tentang apa yang disebut ilmu dan apa yang dikatakan bukan ilmu, dan siapa yang para ulama yang sesungguhnya, dan siapa yang mutasyabbihina, siapa yang menyerupai, meniru-niru ulama atau menduduki kedudukan ulama padahal mereka bukan ulama. Fanibirin a'azakumullah. Yang demikian harus kita ketahui agar kita jangan salah pilih, agar kita jangan salah asuhan. Kita harus tahu dari mana kita mengambil ilmu. Sebagaimana ucapan yang sering kita dengar, dari Nusirin rahimahullah, inna hadal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama, agama kalian. Artinya kita harus tahu manhumul ulama, siapa para ulama. Dinukil awal pertama oleh penyusun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Idza usida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Dinukil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza usida al-amr ila ghairi ahlihi, jika diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Apa kaitannya dengan pembahasan kita tentang ilmu dan ulama? Seperti yang apa kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau sampai diserahkan urusan ini kepada orang-orang yang bukan ahlinya, ini bukan alim ulama, bukan orang yang memang memiliki ilmu dan mampu untuk berisiat, maka tunggu. Fantadhir as-sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Qul inna a'udzu sebagian kaum muslimin menganggap bahwa siapa orang yang bisa memimpin dikir jama'i berarti ulama. Iya kan? Siapapun orangnya yang bacaannya bagus dan bisa memimpin shalawatan berarti dia ulama. Padahal belum tentu. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Siapa yang bisa berkhutbah dengan semangat, berani menentang penguasa, wah dia alim, hebat, ulama. Qul inna a'udzukumullah, tidak demikian. Yang namanya ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, adalah apa yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yadur, kata beliau, dan beredar pada tiga perkara. Ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fiqih. Dan semua yang berkait dengannya. Semua yang berkait dengannya. Qul a'udzubikumullah, artinya ilmu tafsir karena membahas Al-Quran. Tentu ilmu hadis karena membahas ucapan Rasulullah SAW. Ilmu fiqih karena itulah istinbatat, mengambilan hukum dari kitab wa sunnah. Sehingga para ulama yang lain menyatakan yang namanya al-ilm adalah maqalah wa qalar Rasul dan apa yang diambil dari salaf. Ucapan kedua dinukil pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-barakah ma'a akabirikum. Al-barakah ma'a akabirikum, bersama orang-orang besar kalian. Dinukil dalam kitab Al-Hilyah, juga dalam Tarikh Al-Baghdad, dan juga dalam Mustadrak, dan mengatakan Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahih ala syarat al-Bukhari walam yukhrijahu wa wafaqahu al-Dhahabi, dan disepakati oleh al-Dhahabi dalam musnad dalam, dan juga dinukil dalam musnad al-Shihab dan Ibn Hibban, dan disebutkan pula dalam silsilah al-Ahadits as-Sahihah nomor 1778. Al-Barakah ma'a kabirikum, yang namanya barakah bersama orang besar kalian. Manhum al-akabir, al-ulama. Al-akabir, yani akabir fi sin, wa akabir fi al-ilm, yang besar ilmunya dan besar pula umurnya. Sehingga dipakai oleh para ulama kadang-kadang berdalil dengan kalimat al-barakah ma'akabirikum, yani dengan orang tua kalian, yani umur. Kadang-kadang dipakai pula tentang ulama. Al-barakah ma'akabirikum, yani ma'ulama, ma'ulama'ikum, bersama ulama kalian. Karena memang al-akabir tidak dikatakan akabir kalau tidak ada ilmunya, walaupun tua. Khamilina azakumullah. Maka yang dikatakan akabir, kabir fil sin wa kabir fil ilm, dua-duanya. Sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar bin Khattab, qad alimtu, sungguh aku tahu, mata salahun nas wa mata fasaduhum, aku tahu kapan baiknya manusia dan kapan rusaknya mereka. Idza jaa al-fiqhu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir, wa idza jaa al-fiqhu min qibal al-kabir tabaahu as-saghir fahtadayna fahtadaya. Kata beliau, aku tahu kapan baiknya manusia dan kapan rusaknya. Yaitu jika datang fiqh, ilmu fiqh dari orang-orang kecil, ista'sa alaihil kabir, akan ditentang oleh orang-orang yang lebih tua. Kalau datangnya dari anak-anak muda, akan ditentang oleh orang tua. Kamu anak kemarin, jenggot saja baru 13, kamu demikian, bau kencur dan sebagainya. Tetapi idza ja'a al-fiqh min qibal al-kabir, tapi kalau datang fikih dari mereka, orang yang sepuh, yang memang alim dan juga memiliki pengalaman yang banyak, taba'u as-saghir, akan diikuti oleh orang yang kecil-kecil. Fahtadaya, maka mereka semua mendapatkan hidayah. Yang dewasa ataupun yang muda-muda, yang sepuh ataupun yang masih muda. Qul inna a'udzukumullah, demikian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qad 'alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Aku tahu kapan baiknya manusia dan kapan rusaknya. Kalau ilmu datang dari anak-anak muda, orang-orang tuanya menentang, maka terjadilah kerusakan. Tetapi kalau datang dari orang-orang tua, maka yang muda-muda ikut. Maka ini adalah kebaikan. Fahtadaya. Qul inna a'udzukumullah, masih ada ucapan lain. Mutiara dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalun nas bi khairin ma atahum atau ma akhadul ilm min qibali akabirihim, fa idha atahum aw akhadu an aw min qibali asagirihim wa shirarihim halaku. Ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kena lukin dalam Az-Zuhud, Dikala Ibn Mubarak rahimahullah dan lain-lainnya, menyebutkan bahwa manusia akan tetap dalam keadaan baik. Ma akhadul ilm min qibali akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Fa idza atahum aw akhadu an min qibali asagirihim, dari orang-orang kecilnya, wasyirarihim halaku. Qanibirina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, perhatikan ucapan beliau. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim. Kalau mereka mengambil ilmu dari asagirihim, atau min qibalil asagir, halaku, akan binasa. Kaum muslim yang saya hormati, berarti masalah akabir dan asagir perkara penting. Perkara yang sangat penting. Ini alim, ini alim. Ini berilmu, ini berilmu. Ukurannya mungkin sama, tetapi ini baru kemarin, ini sudah berpengalaman 40 tahun lebih dalam dakwah, karena umurnya sudah 70. Akan berbeda. Jelas akan berbeda. Syabdani bainahuma, akan berbeda, sangat jauh perbedaannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Syekh Ahmad Bazmul, Ahmad bin Umar Bazmul, dalam bukunya atau risalah kecil yang semuanya dari ceramah beliau tentang kaidah-kaidah jalan keluar, jalan selamat dari fitnah hizbiyah, ada poin di sana, hendaklah kita bisa membedakan ulama dengan ulama. Walaupun ini alim, ini alim, tapi kita harus tahu bahwa di antara mereka ada yang menggeluti lebih lama dan lebih tahu dalam-dalamnya dan lebih berpengalaman di dalamnya, dan ada yang tidak. Padahal dua-duanya ulama. Nahtarimuhum jami'an, kita hormati mereka semuanya. Adapun ahlus sunnah, karena membaca ucapan-ucapan mutiara-mutiara dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab dan juga dari Abdullah bin Mas'ud, maka mereka memilih yang ini, yang lebih tahu dengan pengalamannya dan lebih banyak bergelut dalam masalah tersebut, dan memang pengalamannya sekian banyaknya, ambil. Tetapi sebaliknya ahlul ahwa, cari yang sebaliknya. Kalau ini pasti jawabannya begitu, kita cari yang kira-kira belum tahu apa-apa dalam masalah ini. Alim dia, tetapi gak kenal kita, gak kenal mereka, dan gak kenal si fulan dan si fulan. Kita datangi, Syekh, gimana Syekh kalau kita belajar dari seorang yang begini-begini? Baik, bagus. Karena ini na'azakumullah, Syekh tidak salah. Dia alim, hafizahullah. Tetapi yang salah tadi, orang tadi tidak bisa membedakan spesifikasinya. Tidak bisa membedakan keahlian fulan wa fulan. Apalagi masalah perbedaan yang kibar dengan yang sighar. Qul inna a'udzu billahi walaupun berilmu, walaupun berilmu. Kembali kepada kitab. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, husnul su'al nisful ilm. Baiknya pertanyaan itu sudah setengah ilmu. Bagusnya pertanyaan itu sudah setengah ilmu. Husnul su'al nisful ilm. Yani ikhwan ibn a'azakumullah, dia benar bertanyanya dengan bahasa yang benar, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang menunjukkan kalau dia butuh ilmu dari syekhnya, dari gurunya, dari ulama'nya. Itu sudah setengah ilmu. Kalau datang bertanya dengan tidak sopan dan dengan bahasa yang aneh, tanda-tanda bahwa ini setengah ilmu aja belum. Ya syekh, hal kana Rasulullah SAW yasubbu ashabah? Apakah Rasulullah pernah mencela sahabatnya? Ya, memang pertanyaan. Tidak salah orang bertanya. Tapi semua orang tahu bagaimana Rasulullah SAW mencela sahabatnya atau tidak. Fanabilina azakumullah. Maka langsung ditebak oleh syekh. Kamu dari kelompok fulan. Ya, ini dari Hizbiyin. Mau menjatuhkan para ulama, para da'i yang banyak mentahdir, yang banyak menjuluki fulan kada, fulan kada. Pertanyaannya, hal kana ya subuh ashabah, Rasulullah SAW apa pernah mencerca sahabatnya? Ya tidak. Pulang. Lihat, Rasulullah SAW tidak pernah mencerca sahabatnya, mereka kerjaannya mencerca kaum muslimin. Karena bila na'azakullah husnul su'al itu nisful jawab, nisful su'al nisful ilm. Bagusnya orang bertanya itu sudah mulai setengah ilmu. Sopan misalnya kalimatnya, ya syekhana, khana minna a'azakumullah, itu sudah setengah ilmu. Bertanya dengan sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Kalau tanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, itu juga sudah menunjukkan kalau dia kurang ilmunya. Setengah pun belum. Nanya perkara-perkara yang tidak perlu ditanyakan. Seperti tanya tentang takyif, kayak apa Allah di atas arasnya. Ya marah syekh, marah Imam Malik rahimahullah, memerah mukanya, berkeringat jidatnya, sampai menyatakan tertunduk dulu beberapa saat, begitu mengangkat kepalanya menyatakan yang namanya istiwa Allah di atas arasnya sudah jelas dipaham, dan kayak apa tidak ada yang tahu. Dan pertanyaan yang seperti itu bid'ah. Iman kepadanya wajib. Dan pertanyaan seperti itu bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi', keluarkan si mubtadi' ini. Kasihan. Bertanya dengan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Maka diusir oleh Imam Malik rahimahullah. Demikian pula bertanya, kenapa kok Abu Thalib pun enggak dikasih hidayah sama Allah? Ya, tanya sama Allah, kok tanya sama saya? Iya kan? Kenapa enggak dikasih hidayah? Allah memberikan hidayah liman yasha dan memberikan kesesatan liman yasha. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini atau berbuat begitu, tapi kalian yang akan ditanya, kita yang akan ditanya. Ini pertanyaan yang juga ngawur. Menunjukkan kalau dia betul-betul terlalu awamnya, terlalu bodohnya. Atau kemungkinan kedua, memang mubtadi' dhalal. Memang ahlul bid'ah yang tidak percaya pada takdir. Kembali kepada permasalahan yang tadi. Masih ada ucapan dari Abdullah bin Muslim ibnu Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah. Permasalahan masalah asagir dan akabir. Apa yang dimaksud dengan akabir dan asagir? Qala ibnu Qutaybah ad-Dainuri yuridu la yazalun nas bikhairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Yang dimaukan oleh Ibn Mas'ud, yang tadi kita baca, adalah manusia akan tetap baik selama ulama mereka adalah syuyukh, masyayikh. Selama ulama mereka adalah orang-orang tua, maka akan dalam keadaan baik. La yazal nas bi khairin ma atahum selama datangnya ilmu min qibali akabirihim, yakni min qibal ulama al-masyayikh, ulama-ulama yang sepuh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath, bukanlah orang-orang berilmu mereka adalah al-ahdath, anak-anak muda. Kita tahu bagaimana khawarij digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka disebut oleh Nabi sifat-sifatnya khawarij ini dengan sifat hudatsaul asnan, orang-orang yang baru gede. Umurnya baru kemarin, masih anak-anak muda. Wasufahaul ahlam, dan pandangannya, akalnya dangkal, sefih, bodoh. Berarti digambarkan mereka-mereka yang ekstrim, melampaui batas, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darahnya, membunuh kaum muslimin, membunuh sahabat, bahkan adalah anak-anak muda. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, menunjukkan bahwa manusia dalam keadaan baik kalau ulama'nya itu adalah orang-orang sepuh. Walam yakun ulama'umul ahdath, bukan anak-anak muda. Li'anna syaykh, kenapa? Apa bedanya anak muda dengan orang tua? Kata Ibn Qutaybah Dainuri, li'anna syaykh, karena orang yang sudah sepuh, qad zalat anhu mut'atash syabab, sudah lewat mut'atash syabab, sudah lewat hura-huranya anak muda, sudah lewat masa kekanak-kanakannya, sudah lewat masa main-main, sudah lewat. Ini orang tua. Wahidatuhu wa ajalatuhu, dan juga sudah lewat masa-masa hiddah wa ajalah. Hiddah itu emosional, cepat marah, cepat emosi. Wa ajalah, terburu-buru, semua pengennya cepat. Ini anak muda biasa seperti itu. Tetapi kalau dibimbing oleh orang tua, insya Allah terjaga. Tetapi bayangkan kalau anak-anak muda tadi dijadikan sebagai panutan dan dijadikan sebagai pimpinan pembimbing mereka, jadi apa kira-kira? Sikap saja, bakar saja. Karena bin azakumullah, anak muda masih bergelora hatinya. Dan juga kalau sudah tua, sudah sepuh, qad zalat anhu safahu, sudah hilang as-safah. Safah itu kekanak-kanakan, safih, bodoh, tapi bukan bodoh dalam artian enggak punya ilmu. Dalam artian kekanak-kanakan. Disinggung, disebut marah. Oh, kalian begini, kamu yang begitu. Langsung marah. Kalau orang tua dihitung, ngapain? Ngelayani. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Hadirin a'azakumullah, sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, tidakkah engkau malu kalau kemudian anjing menggonggong padamu dan kamu membalasnya? Lucu kan? Menggonggong itu kamu yang jelek, kamu yang bikin dibalasnya. Ya, memalukan sekali. Nah, dan kalau anjingnya menggigit, apa dibalas gigit? Hadas safah, itu namanya safih. Dan seringkali anak muda seperti itu. Si mengucapkan ucapan ngawur, dibalas. Dia mengatakan, oh, daratan akar menjadi. Kamu yang daratan akar menjadi. Enak aja. Itu anak muda. Kana bin na'azakumullah. Wastashabat tajrubah wal khibrah. Selanjutnya kata Ibn Qutaybah Dainuri, istashabat, dan bersama umur akan mengiringi mereka, para ulama yang sepuh ini, at-tajrubah wal khibrah, pengalaman. Tajrubah, pengalaman. Wal khibrah, pelajaran-pelajaran yang didapat dari kehidupan mereka. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, ketika salah seorang pengikut hajuri menyatakan kepada Syekh Rabi, bukankah ahlu Makkah adra bi syu'abiha, bukankah kami yang di Mekah, kami yang di sana lebih tahu tentang keadaan di sana? Apa jawaban Syekh Rabi? Ana adra bi Damaskus qabla an yulad. Aku kenal, aku tahu Damaskus sebelum dia lahir. Ini yang saya katakan khibrah wa tajrubah. Dia belum lahir, Syekh sudah tahu. Dan memang umurnya berapa? Berapa umurnya? Dan berapa umurnya Syekh? Yang hampir 80 tahun. Lebih. Barakallahu fiik. Separohnya saja 40. Belum lahir dia sudah dakwah berapa puluh tahun. 10 tahun lebih. Qala ibn na'udzubillahi wa la yadkhul 'alayhi fi 'ilmihi syubhah. Sehingga tidak masuk pada sepuh biasanya, kekecualian ada saja. Biasanya la yastazilluhu syaitana. La yadkhul 'alayhi fi 'ilmihi syubhah. Tidak masuk pada mereka syubhat-syubhat. Kenapa? Ya pengalaman tadi. Syekh, ada orang yang suka isinya dai, yang senang mencerca fulan. Bagaimana Syekh tentang dai seperti itu? Tahu kalau Syekh berpengalaman, ini pasti yang dibicarakan adalah ahlu sunnah yang sedang tahdir. Kamu siapa? Dari mana? Siapa gurumu? Belajar di mana? Malah dia yang dicecar terus sampai terakhirnya paham. Ternyata dia hizbi yang datang ini. Dari khibrah. Ada datang lagi pakai bikin syubhat lagi. Begini dan begini. Tahu. Orang yang kayak gini pernah datang berapa tahun yang lalu. Modelnya kayak ini persis. Sehingga tidak mudah untuk ditipu oleh penanya-penanya yang membuat makar. Yang membuat rencana-rencana. Yang pertanyaannya dibuat-buat supaya jawabannya begini. Supaya jawabannya begitu. Enggak tertipu mereka. Al-Masyayikh. Kibar yang kebir fil ilm wa kebir fil sin. Yang alim bi ilmihi dan juga dia sepuh dalam umurnya. Enggak bisa. Enggak gampang untuk dibodohi. Wala yaghlib alaihi al-hawa. Dan kelebihan orang tua yang berikutnya, tidak mudah dikuasai hawa nafsu. Sudah berumur. Sudah berumur. Sudah tidak seperti anak muda. Anak muda yang belum nikah masih mikirin nikah. Sehingga ada pertanyaan dari akhwat, siapa ya? Mulai. Ya walaupun pemikiran yang wajar karena pengen nikah, ini bagus sekali pertanyaannya. Nah siapa ya? Kalau ini azam untuk pikirnya langsung nikah. Orang tua enggak. Mikirnya sudah mikir kuburan. Tidak lagi wafat. Tidak lagi meninggal. Syahwat sudah jauh menurun. Demikian pula dalam masalah dunia. Rumahnya masih kontrak berpikir bagaimana saya kalau membeli rumah. Sebentar lagi berpikir bagaimana ini, bagaimana itu, terus masalah dunia. Orang tua sudah enggak mikir. Sudah berkurang masalah yang seperti itu. Ini kalau ada azab pun perbedaan antara anak muda dengan orang-orang tua. Wala yamilu bihi tama', sehingga orang tua tidak cenderung kepada ketamakan. Karena sudah dekat umurnya dengan kematian. Maka mereka tidak seperti anak muda yang masih merasa umurnya masih panjang sehingga masih berpikir tentang dunianya, kontrakannya, rumahnya, kendaraannya, memikirkan bagaimana istrinya, sudah punya istri juga masih berpikir istri yang kedua, istri yang ketiga. Qanibina azakumullah. Wa la yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath. Maka syaitan enggak bisa menggelincirkannya seperti menggelincirkan anak muda dengan fitnah wanita. Syaitan menggerakkan wanita untuk bikin fitnah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, ini Ustaz ini muda banget. Masya Allah, ganteng lagi. Banyak yang telepon. Perempuan-perempuan. Mau tanya agama. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya ini susah, orang tua saya begini, saya mau lari kemana? Begitu. Khamilina azakumullah. Fitnah. Terakhir, Ustaz istrinya sudah berapa? Ini fitnah. Tapi kepada orang tua, apa syaitan menggunakan perempuan untuk menggoda mereka? Hampir-hampir tidak. Perempuannya gak mau. Alah, ngapain telepon orang tua? Ngapain? Sudah keriput, sudah begini, sudah begitu. Kana bin na'azakumullah. La yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath. Enggak bisa ditipu, ditegelincirkan oleh syaitan seperti digelincirkannya anak muda. Kadang-kadang dengan wanita, kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang dengan berbagai macam urusan-urusan. Dengan ambisinya, dengan semangat kedudukannya. Tetapi orang tua biasanya sudah hilang. Sudah berkurang syahwatnya terhadap wanita, sudah berkurang. Syahwatnya terhadap dunia sudah berkurang. Ditambah lagi, wa ma'asin al-waqar. Bersama umur ada kewibawaan. bersama umur ada kewibawaan. Orang tua berbicara. Itu sebagian besar ikhwan-ikhwan kita terkagum-kagum dan mengatakan kapan beliau datang lagi. Begitu datang masyayikh yang lebih muda jauh, bertanya, kenapa yang kemarin gak diundang? Saya tersenyum dan saya katakan, ini yang muda ini lebih alim daripada yang tua kemarin. Masa? Wallah, itu muridnya. Ini hampir gak percaya mereka. Kenapa? Kan melihat berwibawanya orang tua tadi. Sudah putih semua jenggotnya, berbicara dengan Masya Allah, berwibawa. Ma'asin, bersama umur, ada al-waqar, ada ketenangan. Ada jalalah, ada kemuliaan. Ada haibah, ada kewibawaan. Ini bersama umur. Adapun anak muda, berbicara pengajian satu jam. Ada pertanyaan? Semuanya angkat tangan. Karena orang tua semua, dan gak percaya semua. Apa iyanya anak punya ilmu? Pertanyaan semua ngetes. Bukan tidak tahu, ngetes. Kalau begini, begini apa hukumnya? Yang satu kalau begini, semuanya bertanya ingin ngetes ini anak. Bayangkan ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah dia bisa jawab. Tapi ini menunjukkan kalau memang anak muda itu biasanya kurang berwibawa. Ya bukan salah dianya. Sesungguhnya kesalahannya hanya dia masih punya banyak kesempatan belajar. Kenapa gak belajar? Iya kan, kalau masih muda, masih banyak kesempatan dia untuk belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Sampai ketika terpaksa harus menyampaikan, baru menyampaikan. Man ista'jala qabla awanih, uqiba bihirmanih. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akibatnya terhalang dari apa yang diniatkannya. Terburu-buru ingin menjadi da'i, malah justru sebaliknya, orang menjauhinya. Terburu-buru ingin menjadi penulis, malah sebaliknya. Dia mendapatkan berbagai macam pertentangan karena kekeliruan dalam menulis. Dalam bantahan dari sana, dari sini. Qal, wa ma'as-sinni al-waqar wal-jalala wal-haibah. Bersama umur ada ketenangan, ketenteraman, ada kemuliaan, dan ada kewibawaan. Wal-hadath, ada pun anak-anak muda. Qad tadkhul alaihi hadhihi al-umur. Anak-anak muda kadang dimasuki perkara-perkara tadi. Ini perkara seperti al-ajalah, keterburu-buruan, emosional, berpikir pendek, dikuasai hawa. Allati aminat ala syekh. Yang aman pada orang tua. Pada anak muda masih banyak bahaya-bahaya tadi. Sedangkan orang tua aman dari itu. Fa'idha dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlaka. Maka anak-anak muda tadi yang dimasuki perkara-perkara tersebut, kalau dia masuk ke dalam bidang fatwa, halaka wa ahlaka, dia akan binasa dan membinasakan. Sehingga diucapkan, idza ja'al ilmu min qibali akabirihim, akan baik manusia. Tetapi kalau ja'al ilmu min asagirihim, halaku, mereka akan binasa. Berkata Abu Bakar Turtushi rahimahullah, la yu'tan nas qat min qibali ulama'ihim, wa innama yu'tawna min qibali annahu idha mata ulama'uhum afta man laysa bi'alim fayu'tan nas min qibalih. Kata Abu Bakar Turtushi rahimahullah, tidaklah menimpa manusia sesuatu. Ini fitnah. Fitnah dalam agama, bencana. Tidak dari ulama mereka. Tidak munculnya dari ulama. Tetapi ketika datang waktu wafatnya para ulama. Innama yu'taun, sesungguhnya terjadi fitnah-fitnah tadi. Min qibali, dari sisi. Ketika mata ulama'uhum, ketika mati para ulama'nya. Apa yang terjadi ketika mati para ulama'nya? Afta man laysa bi'alim, maka yang berfatwa orang yang bukan alim. Fayu'tan nas min qibali, maka terjadilah pada manusia dari sisi itu. Dari sisi kesalahan tersebut. Orang yang tidak alim diulama'kan. Orang yang tidak pantas memberikan fatwa dijadikan sebagai mufti. Ini juga penting bahwa akan terjadi fitnah-fitnah pada manusia itu ketika para ulama tidak ada. Kalau ketika para ulama ada, tapi mereka jatuh ke dalam fitnah, itu salah mereka. Keterlaluan. Ulama ada, kenapa ditinggal? Ulama masih hidup, kenapa tidak nanya? Ulama kan nujum. Ulama itu seperti bintang-bintang, kata para ulama. Kan nujum. Ida zaharat, kalau muncul bintang-bintang, ihtadan nas. Wa ida khafiyat alaihim tahayyaru, kalau tertutup dengan awan dan suatu, maka tahayyaru, maka mereka bingung. Wa kadzalika ulama, demikian pula ulama, ketika mereka ada, ketika mereka hidup, ihtadan nas, manusia terbimbing. Wa ida matu, kalau mereka telah wafat, tahayyaru, maka mulai manusia bingung. Tahu bintang-bintang? Apa di antara fungsi-fungsi bintang Allah ciptakan? Qul inna a'udzu selain zinatus sama, selain perhiasan langit, disebutkan oleh Allah, wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Yakni petunjuk arah. Ini bintang ini menunjukkan barat, ini menunjukkan timur, bintang ini menunjukkan utara, ini menunjukkan selatan. Sehingga mereka yang di lautan atau di padang pasir atau di hutan, ketika mereka tersesat, mereka bisa melihat arah kemana barat, kemana timur, kemana utara, kemana selatan. Dengan itu mereka ihtadau, terbimbing. Tetapi idza khafiyat, kalau tertutup bintang-bintang tadi dengan awan yang gelap, tahayyaru, mereka bingung. Mau kemana kita? Bingung. Wa kadzalika ulama, demikian pula ulama, kalau mereka ada, mereka masih hidup, ihtadan nas, manusia terbimbing. Mana yang jalan yang benar? Tanya para ulama. Oh, ke sana. Selesai. Wa idza mata ulama, kalau wafat mereka para ulama, tahayyaru, maka bingunglah manusia. Gelisah. Saat itulah ketika mereka mengambil sembarang manusia, sembarang orang dijadikan sebagai ulama, ittakhadhu ru'usan juhalan, mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulama, kemudian mereka meminta fatwa, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga kapan yu'tan nas, kapan menimpa manusia kejelekan, fitnah dan sebagainya, bukan dari ulamanya. Tetapi ketika ada yang bukan ulama, kemudian diulamakan, itu yang menyebabkan fitnah. Itu menyebabkan fitnah. Hati-hati. Farriq bainal ulama dan mereka-mereka yang muta'alimin, yang sok alim, sok ulama. Bedakan antara keduanya. Ba'id. Kalau diulamakan orang yang bukan ulama, maka yu'tan nas min qibalih, maka terjadilah pada manusia kejelekan karena sebab-sebab mereka. Karena menjadikan tokoh-tokoh ulama yang bukan ulama, atau dianggap ulama padahal bukan ulama. Idza wusida al-amr ila ghairi ahlih fantadhir as-saah. Ingat poin pertama dari Rasulullah SAW. Idza wusida al-amr, kalau diserahkan urusan ini pada orang yang bukan ahlinya, fantadhir as-saah, tunggulah saat kehancurannya. Akan binasa, akan hancur, akan halak-halak. Waqal, dan dikatakan pula oleh beliau, وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفا فقال من ما خان امين قط ولكن اؤتمن غير امين فخان. Dan telah dirubah sedikit makna kalimat tadi tasrifan, arti mengambil dari makna tadi kepada makna lain. Faqala, maka dikatakan, ma khana aminun qab, orang yang terpercaya yang gak akan berkhianat sama sekali. Orang yang amin, orang yang terpercaya gak akan berkhianat. Tetapi ketika diberi amanat pada orang yang tidak amanah, maka berkhianat. Perhatikan, ketika ada seorang yang berkhianat, apakah kita katakan, wah, orang yang amin kok berkhianat? Salah. Bukan amin kemudian berkhianat, bukan. Tetapi utumina man ghairu amin. Dianggap amin padahal tidak amin. Dianggap orang yang terpercaya padahal tidak terpercaya. Maka saat itu dia berkhianat. Paham? Berarti Ibn Ibn Azakullah yang salah siapa? Yang memilihnya yang salah. Orang gak amin dianggap amanah. Orang tidak amanah dianggap amanah. Kemudian dikhianati. Ya itulah salahnya. Kenapa? Dia tidak amin. Kenapa diberi amanah? Loh tapi dia itu orangnya begini, orangnya begitu dan sebagainya. Tapi ahli bid'ah. Iya walaupun ahli bid'ah, tapi dia baik, jujur, segala macam. Ahli bid'ah, dia tidak amanah pada kitabullah. Tidak amanah pada sunnatul rasulillah. Bagaimana mungkin amanah kepadamu? Pada ayat Al-Quran mereka tidak amanah. Berani memutarbalikannya. Pada hadis-hadis rasul mereka tidak amanah. Mereka berani memutarbalikannya. Apalagi pada ucapanmu. Allah yahdina wa iyyak. Qul inna a'udzu billahi ma kana aminun qat. Orang yang amin gak akan berkhianat. Tetapi orang dianggap amin padahal tidak amanah kemudian berkhianat. Itu yang terjadi. Tidak amin dia tapi dianggap amin kemudian berkhianat. Wa qala aidan, dan berkata juga, wa kadzalika fa'ala Rabi'ah. Demikian pula dilakukan oleh Rabi'ah. Qala Malik, berkata Malik, baka Rabi'ah, Rabi'ah pernah menangis bukaan syadidan, dengan tangisan yang dahsyat, menangis serius sungguh-sungguh. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, amusibah nazalat bik, apakah ada musibah yang menimpamu? Faqala, maka beliau menjawab, la, walakinnahu stuftiya man la ilma indahu. Tidak, bukan musibah kepada diriku, tetapi diminta fatwa orang yang tidak punya ilmu, maka aku menangis. Ini musibah yang sangat besar. Dan ya'umul balwa, kalau musibah pada diri saya sendiri kecil. Iya kan, musibah pada beliau, kematian saudaranya, kematian orang dicintainya, atau ini atau itu, atau sakit atau apapun, musibah-musibah yang pada pribadinya kecil dibandingkan dengan ustuftiya man laysa bi'ilmin, atau ustuftiya man laysa lahu ilmun, diminta fatwa orang yang enggak punya ilmu. Ini sangat-sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Kerusakannya akan merata. Bahwa si fulan syekh, dalam tanda petik ya, disyekhkan oleh mereka, kata syekh begini dan begitu. Akhirnya mereka semua berbicara dengan sembarangan. Fanabdina'azukumullah, seperti fitnah yang terjadi pada Al-Hajuri. Disyekhkan oleh mereka. Dianggap alim oleh mereka. Dianggap ulama. Padahal berapa umurnya? Si muda sekali. Fanabdina'azukumullah. Mereka enggak kenal masyayikh kibar. Enggak kenal masyayikh yang sepuh, yang sekian lama berpuluh tahun mereka dakwah sebelum dia berdakwah. Akhirnya terjadilah fitnah besar, menumpahkan darah, bahkan mengorbankan sekian ikhwah kaum muslimin. Ini menunjukkan fitnah yang besar. Apa sebabnya? Uftuftiya man laysa bi'alim, laysa bimufti, atau diulamakan orang yang belum pantas dianggap sebagai alim. Apakah mau diulangi sekali lagi? Mencari orang-orang baru, syekh-syekh baru, yang kita gak tahu keadaannya, bagaimana pengalamannya, bagaimana ininya, gak tahu sama sekali, nol. Khunibirina azakumullah, kumusimian sama hormati. Khawatir, jangan sampai terjadi apa yang sudah pernah terjadi. Pada sekian banyak tokoh-tokoh yang jadikan panutan manusia yang ternyata tumbang menyimpang. Qul inna a'udzubikumullah. Kira-kira bagaimana yang di bawahnya? Yang bukan mereka, yang itu yang sudah dianggap punya ilmu sedikit. Bagaimana di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya? Dianggap sebagai mufti diari Indonesia, atau dianggap sebagai ahli hadis Indonesia, dianggap sebagai tokoh ulama Indonesia. Kemudian dianggap Qul inna na'azukumullah khatarun azim. Idza stuftiya man laysa bi'alim atau diulamakannya orang yang bukan ulama atau dianggap sebagai juru fatwa padahal dia tidak pantas untuk berfatwa. Qala Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi. Berkata Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wala budda lil mutafaqqih min ustadin yadrus alaih. Semestinya seorang yang mutafaqqih, yang belajar fiqih, harus punya guru, harus punya ustaz yang yadrus alaih, yang dia belajar daripadanya. Wa yarji' fi tafsir ma ashkala alaih, yang dia merujuk kepada gurunya kalau ada yang rumit, ada yang enggak paham dalam masalah tafsir. Wa yata'arraf minhu turuq al-ijtihad, dan mempelajari dari mereka cara-cara berijtihad. Bagaimana langkah-langkah berijtihad? Wa ma yufarriq bihi baina as-sahha wal fasad, dan bertanya pula bagaimana membedakan antara yang sahih dengan yang rusak. Yang sahih dengan yang dhaif. Qul inna a'azakumullah la budda min ustad. Harus punya guru. Harus punya panutan, punya rujukan para ulama. Sehingga ketika kita membaca, ketika kita mempelajari ada sesuatu yang ashkala alaih, ada yang ashkala alaina, ada yang menyulitkan kita pada maknanya atau pada tafsirnya, kita bisa tanya. Karena kita punya guru, punya pembimbing, punya ulama, punya mereka-mereka yang bisa membimbing dengan ilmu mereka. Tanya bagaimana cara mengistimbat hukum, tanya bagaimana bisa membedakan yang sahih dengan yang dhaif. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, innama yahyan nas bil masyayikh, fa idza dhahaba al masyayikh fa madza baqiya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, innama yahyan nas bil masyayikh, sesungguhnya manusia itu hidup dengan adanya masyayikh, hidup dengan baik, hidup dengan benar dengan bimbingan masyayikh. Fa idza dhahaba al masyayikh fa ma baqiya, kalau hilang masyayikh, kalau habis mereka, apa sisanya? Apa makna hidup ini kalau enggak ada masyayikh wal ulama yang membimbing? Khana bin a'azakum Allah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan para masyayikh, para ulama. Kalau enggak ada mereka, fa ma baqiya, apa sisanya? Maka sungguh keterlaluan mereka-mereka yang tahu ada para ulama, tahu masih tersisa, alhamdulillah, wa bihi wa ni'mah, adanya para ulama tersisa pada hari ini, itu ni'mah kebirah, azimah. Tetapi mereka tidak memanfaatkannya, mereka tidak mempedulikannya, dan tidak mau mendengar bimbingannya, bahkan melecehkan mereka dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. Mereka enggak punya kunci surga, mereka enggak bisa menjamin, mereka juga manusia, bisa salah, bisa alfa. Kalimat-kalimat yang syubhat, yang dari satu sisi memang mereka para ulama manusia, siapa yang punya kunci surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna ucapan itu artinya jangan dengarkan mereka, jangan ambil nasihat mereka, jangan ambil fatwa mereka. Qanibina azakumullah, ini keterlaluan. Ini orang-orang yang keterlaluan. Qala innaman nas bisyuyukhihim, fa idza dhahaba asyuyukh fa ma'a man al'aysh. Berkata lagi Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya yang namanya manusia itu selalu bersama syekh-syekhnya, bersama guru-gurunya, bersama pembimbing-pembimbingnya dari para ulama. Innaman nas bisyuyukhihim, fa idza dhahaba asyuyukh, kalau pergi mereka, kalau hilang mereka, fa ma'a man al'aysh, bersama siapa kita hidup? Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah? Laula al-ulama lakana an-nas kal-bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Dan ini tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena tanpa bimbingan para ulama, mereka sesat. Kalau mereka sesat, apa kata Allah? Inhum illa kal-an'ami bahum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi, lebih sesat lagi. Khamilin azakumullah laula. Kalau tidak karena para ulama membimbing dengan ilmunya, lakana nas kal bahaim. Ucapan Hasan al-Basri dalam kitab kita ini. Masih di bab pertama. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian sedikit pembahasan ilmu dan ulama. Sedikit ringkas tentang ilmu dan ulama. Bahwa yang namanya ilmu adalah maqal Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Maka yang namanya ulama adalah pembawa ilmu tersebut. Dan para ulama bertiga-tiga keadaan mereka. Dan selama masih ada akabirihim, selama masih ada syuyukhihim, selama masih ada para ulama sepuh, maka hati-hati. Jangan beranjak dari mereka kepada yang di bawahnya. Jangan memilih yang mafdul alal afdal. Jangan memilih yang mafdul meninggalkan yang afdal. Kaum muslimin yang saya hormati, tidak kita mencari dengan hawa nafsu. Tidak mencari dengan selera, siapa yang cocok kita ngaji sama dia, yang enggak cocok saya enggak mau ngaji sama dia. Jangan. Tapi ukur dengan ilmunya dan amalnya. Alim, amil. Al-ulama al-amilin. Dan yang mereka memiliki kelebihan pengalamannya, kelebihan umurnya, karena mereka sudah banyak memakan asam dan garam, sudah pengalaman dengan segala macam firqah-firqah yang sesat, sudah pernah membantah yang ini, sudah pernah membantah yang itu, sudah pernah mereka membimbing yang ini, pernah membimbing yang itu, sudah pernah rudud kepada mereka, sehingga betul-betul pengalaman dan tahu secara rinci keadaan mereka. Maka ini tentunya al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Yang berilmu, yang tahu, hujjah ala man la ya'lam. Beberapa ulama rahimahullah wa qadarallahu lahum pernah ditanya tentang jamaah tabligh, memuji mereka pernah, tapi di akhir-akhirnya ternyata mereka sesat, menyimpang. Apakah diambil tahun yang pertama atau yang terakhir? Kenapa yang terakhir? Yang pertama belum tahu, yang terakhir sudah tahu, iya kan? Berarti yang sudah tahu itu hujjah atas yang belum tahu. Mungkin akan terjadi lagi ketika muncul firqah-firqah baru lagi. Yang seperti itu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, jangan mencari yang cocok dengan hawa, tetapi mencari mereka-mereka yang benar-benar alim bi'ilmihi wa kabir fi sinnihi, yang mereka memiliki ilmu dan khibrah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Dan pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang wasaya salaf. Cuma satu wasiat saja, tetapi ada 4 atau 5 halaman. Satu wasiat dari Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, yang lahir tahun 90 sekian di Kufah dan meninggal di Basrah. Alim muhaddits ma'ruf bi'ilmihi wa ma'ruf bi zuhdihi. Wara'nya, zuhudnya sangat terkenal rahimahullah. Beliau memberikan nasihat. Tentunya yang namanya nasihat dan wasiat ringkas ya. Tidak rinci dengan dalil-dalilnya, tapi sudah bisa dipaham karena perkara-perkara nasihat adalah perkara-perkara yang zahir, yang sangat jelas, yang sangat kita ketahui. Hanya saja an-nasihah bagi orang-orang mukmin akan bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala rahimahullah, ketika beliau memberikan wasiat kepada Ali ibn al-Hasan as-Sulami, kata beliau, alaika bis-sidqi fil mawatin kulliha. Atas engkau untuk jujur dalam segala tempat, dalam segala keadaan. Wa iyyaka wal kadzib wal khiyanah wa mujalasat ashabiha. Dan hati-hati engkau dari kedustaan, dari pengkhianatan, dan dari bermajlis dengan orang-orangnya, ahli khianah dan ahli kadzib. Hati-hati dari kedustaan dan khianat. Dan juga berhati-hati, jangan bermajlis dengan ahlul kadzib wa ahlul khianah. Fa inna wizrun kulluh, karena itu semua merupakan dosa Semuanya. Kejujuran. Ini sangat-sangat penting. Bahkan itu harusnya menjadi tanda yang paling istimewa pada ahli sunnah. Kenapa? Karena mu'min la yakdib. Al-mu'min la yakdib. Seorang mu'min gak akan berdusta. Apa maknanya? Berkait erat dengan keimanan. Seorang mu'min gak akan berdusta. Jangan gampang-gampang berdusta. Dalam masalah yang sekecil apapun. Sebab yang kecil ketika kita mengentengkan, menggampangkan, mulai. Berani pada yang berikutnya, berani pada yang berikutnya, berani pada yang berikutnya. Enggak ada yang dikecualikan kecuali berdusta kepada istri dalam perkara yang baik buat mereka. Atau mendamaikan dua orang yang bertikai. Enam. Dan lainnya. Wa iyyaka ya akhi warriya. Nasihat kedua, setelah nasihat pertama kejujuran dan hindari kedustaan. Amanah dan jangan khianat. Yang kedua, ya akhi, iyyaka warriya fil qawli wal amal. Hati-hati engkau dari riya, ingin dilihat, ingin dipuji dalam ucapan maupun dalam pengamalan. Fa innahu syirkun bi'ainih. Karena yang namanya riya syirik murni. Intinya, kesyirikan adalah riya, yaitu beribadah untuk selain Allah SWT. Apa itu riya? Beribadah untuk manusia, beribadah untuk dipuji, beribadah untuk disanjung, beribadah untuk dianggap sebagai fulan gini, fulan begitu. Fahadha syirk. Walaupun ada kalimat syirik kecil, tapi hati-hati, jangan tertipu dengan istilah kecil. Karena walaupun kecil itu adalah syirik, sebesar-besar dosa besar. Sebesar-besar dosa besar. Sudah kita sampaikan kemarin. Bahwa kadang perbedaan yang dalam hati akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah ahli sunnah bahkan. Yang ini niatnya betul-betul murni karena Allah. Yang ini niatnya lain. Ingin banyak-banyakan pengikut. Ingin diangkat sebagai tokoh, ingin diangkat sebagai alim mufti, pada praktiknya nanti akan terjadi benturan-benturan. Walaupun itu dalam hati gak terlihat, tapi kenyataannya dalam praktiknya nanti sekian masalah yang harusnya disampaikan gak disampaikan. Yang ikhlas tadi menegur, kenapa gak disampaikan? Ini penting. Ya nanti aja kita sekian juta macam alasan. Ternyata intinya adalah karena takut lari pengikutnya. Sebab dia tujuannya pengen memiliki pengikut yang banyak. Pengen pertemanan yang banyak di Facebook. Apa jadinya kira-kira? Ini dikebiri. Ini dikebiri. Ini dikurangi. Ini dikurangi. Maka ujung-ujungnya terjadi perpecahan, bentrok dan sebagainya. Wajar. Kenapa? Karena niatnya berbeda. Kalau niatnya sudah berbeda, pasti ujung-ujungnya berbeda. Pasti akan terjadi pertentangan, pertikaian, dan seterusnya. Kembali pada kita. Iyaka, ya akhi, warriya. Hati-hati engkau dari riya. Dalam masalah ucapan dan perbuatan. Fa'innahu syirkun bi'ainih. Dan termasuk yang mirip juga dengan riya adalah al-ujub. Bangga diri. Wa iyaka wal-ujub, kata beliau. Hati-hati engkau dari al-ujub. Fa innal amala salih la yurfa wa fihi ujub. Hati-hati, jangan sampai masuk dalam hati kita bangga diri. Karena semuanya amalan saleh enggak akan diangkat kalau diiringi ujub. La yurfa, enggak akan diangkat sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diterima kalau diiringi ujub, bangga diri. Wa la ta'khudanna dinaka illa mimman huwa mushfiqun ala dinihi. Nasihat ketiga dari beliau adalah jangan sekali-kali engkau mengambil ilmu agamamu dari orang yang tidak menyayangi agamanya sendiri. Mimman huwa illa mimman huwa musyfiqun ala dini. Maka jangan mengambil kecuali dari mereka-mereka yang menyayangi agamanya sendiri. Fa inna مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل الطبيب به داء. Karena seorang yang tidak sayang pada agamanya sendiri. Perumpamaannya seperti seorang dokter yang memiliki penyakit. Apalagi penyakitnya menular lagi. Orang yang diobatinya ketakutan. Waduh, dokternya sakit, menular lagi. La yastati an yu'alij da'a nafsi. Dokter ini enggak bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Wa yansah li nafsi, enggak bisa menasehati dirinya sendiri. Kaifa yu'alij da'a an-nas wa yansah lahum, maka bagaimana mungkin dia akan mengobati orang lain? Bagaimana mungkin dia akan bisa menasehati orang lain? Ya ikhwan ibn azak, mohon nasihat yang bagus, yang betul-betul dur. Mutiara. Durul mansur. Mutiara-mutiara yang keluar dari mulut beliau. Sebagai wasiah dan nasihat. Jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak sayang pada agamanya sendiri. Maka carilah ilmu hanya dari orang-orang yang menyayangi agamanya sendiri. Apa maknanya? Yang musyfiqun ala dinihi. Yang memperhatikan agamanya sendiri. Artinya pada dirinya dia memperbaiki ibadahnya, disesuaikan dengan sunnah, akhlaknya disesuaikan dengan sunnah, semangatnya disesuaikan dengan sunnah, dan berhati-hati dari perkara yang merusak. Berarti sayang dia sama agamanya. Orang yang sayang agamanya akan dilindungi, akan dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai terobsesi, atau jangan sampai terracuni dengan berbagai macam racun-racun bid'ah atau syubhat. Bagaimana menjaganya? Hati-hati. Tidak duduk bersama ahlul bid'ah, tidak berjalan bersama mereka, tidak berdebat dengan mereka dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau dia sangat sayang pada agamanya, sehingga dia tidak mau sembarangan duduk dengan ahlul dalal, ahlul ahwa. Maka carilah ilmu dari mereka-mereka yang sayang pada dirinya dan agamanya, yang sayang pada agama dirinya. Dan jangan mengambil ilmu dari mereka-mereka yang tidak sayang pada agamanya sembarangan. Berarti dia tidak sayang sama agamanya sendiri. Sebentar duduk dengan hizbi, sebentar duduk dengan ahlul ahwa, sebentar duduk dengan ahlul dalal, sebentar duduk dengan mereka, bercengkrama dengan politikus, kemudian berjalan bersama mereka. Kemudian azakumullah, berarti orang ini tidak sayang sama agamanya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan sayang pada agama kita? Kalau dia tidak bisa menasehati dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan menasehati kita? Perumpamaannya seperti dokter yang memiliki penyakit. Mau kamu berobat dari dia? Dok, saya sakit ini. Dilihat dokternya penyakit semua. Loh, ini gimana sih? Jangan-jangan saya malah ketularan. Tentunya kalau dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri, bagaimana akan mengobati orang lain? Kalau tidak bisa menasehati dirinya sendiri, bagaimana akan menasehati orang lain? فَهَذَا الَّذِي لَا يُشْفِقْ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ يُشْفِقْ عَلَى دِينِكِ. Berarti orang itu tidak sayang pada agamanya sendiri, bagaimana mungkin dia akan sayang pada agamamu? Kalau tidak melindungi agamanya sendiri, bagaimana akan melindungi agamamu? وَيَا أَخِي إِنَّمَا دِينُكَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ. Wahai saudaraku, kata Imam Tsauri rahimahullah, sesungguhnya agamamu adalah darah dagingmu. Agamamu adalah darahmu, dagingmu. Ibki ala nafsik. Maka tangisilah dirimu sendiri. Warhamha, dan sayangilah dirimu sendiri. Fa in anta lam tarhamha lam turham. Karena engkau kalau tidak menyayangi dirimu sendiri, enggak akan engkau dirahmati, enggak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. In kunta la tarham, la tarhamha, la turham. Kalau engkau tidak merahmati, tidak menyayangi dirimu sendiri, bagaimana mungkin Allah akan menyayangi kamu? Ibki ala nafsik, tangisilah dirimu. Ratapilah dosa-dosamu. Kenapa kemarin berbuat begini dan begitu? Sesalilah, menangislah, minta ampun pada Allah SWT, meratap dan takut jangan sampai saya diazab. Jangan sampai saya mendapatkan azab dari Allah. Qanibin azakumullah. Berarti dia sangat sayang pada dirinya. Minta ampun, taubat, istighfar, dan berupaya untuk memperbaikinya di keesokan harinya. Orang yang seperti ini yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Waliyakun jalisuka man yuzahiduka fid dunya. Nasihat berikutnya. Hendaklah teman dudukmu adalah teman duduk yang bisa mengajakmu untuk zuhud. Carilah teman duduk yang yuzahiduka fid dunya, yang mengajak engkau untuk zuhud dalam dunia. Ya, ini tidak mementingkan dunia. Wa yuraghibuka fil akhirah, yang membuat semangat engkau mencari akhirat. Cari yang seperti itu. Cari teman yang seperti itu. Wa iyyaka wa mujalasati ahli dunya, dan hati-hati engkau dari bermajlis dengan ahli dunia. Alladzina yakhuduna fi haditsid dunya, yang mereka masuk dalam pembicaraan-pembicaraan dunia. Ucapannya dunia terus. Sudah sekian. Baru 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, belum 1 triliun. Hati-hati. Duduk dengan ahli dunia. Alladzina yakhuduna fi haditsid dunya, yang selalu berbicara tentang urusan-urusan dunia. Fa innahum yufsiduna 'alaikum dinaka wa qalbak, karena mereka akan merusak agamamu dan merusak hatimu. Yang namanya dunia dipakai untuk mencari akhirat. Itu baru benar. Qanabilinazakumullah, karena Allah katakan wabtaghi fima ataakallah daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan pada kalian, cari daral akhirah, cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Engkau perlu makan, engkau perlu pakaian, engkau perlu kesehatan. Jangan lupa itu. Sekedar supaya kamu bisa hidup sehat, bisa beribadah dengan baik. Tetapi mereka menjadikan hidupnya untuk dunia, yang menjadikan upayanya, usahanya, tenaganya, nafasnya, semuanya untuk dunia, maka jauhi mereka. Menular. Jauhi mereka. Berbahaya. La yuzahiduka bid dunya, tidak menjadikan engkau zuhud dalam dunia, tapi sebaliknya, menjadikan engkau tamak dalam dunia. Wa inna dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini seperti bangkai, yang mengejar-ngejarnya hanya anjing-anjing. Qanabidina azakumullah, ucapan yang subhanallah, tapi itu diriwayatkan. Wa talibuha kilab. Artinya yang mereka tidak mengejar-ngejar akhirat, mengejarnya dunia, dunia, dan dunia. Yang dihitung adalah dunia, sudah berapa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sungguh melalaikan kamu takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak dunia. Alhaakum, sungguh melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai engkau datang ke liang kubur, sampai kau mati tidak akan puas sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan, baru dia puas, baru berhenti. Enggak pernah ada cukupnya. Yang namanya dunia enggak pernah ada cukupnya. Selalu kurang. Segini, kurang ininya. Tambah itunya, kurang yang ini. Tambah kurang yang ini. Walaupun sudah memiliki wadi, satu lembah zahaban, satu lembah emas, dia masih berkeinginan lembah yang kedua. Qanabirina azakumullah. Qala, kata beliau, wa akthir dhikral maut. Untuk membantunya, akthir dhikral maut, selalu mengingat-ingat kematian, perbanyaklah mengingat mati. Wa akthir istighfar, dan perbanyaklah istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mimma qad salaf min dzunubik, mintalah ampun dari dosa-dosamu yang telah lewat. Wa sallallah assalamah lima baqiya min umrik, dan mintalah kepada Allah keselamatan pada sisa umurmu. Thumma alaika ya akhi bi adabin hasan wa khuluqin hasan. Diajarkan untuk zuhud pada dunia dan untuk lebih mementingkan akhirat, dan diajarkan untuk duduk bersama mereka-mereka yang membantu kita untuk zuhud pada dunia, yang membantu kita untuk lebih semangat mencari akhirat. Dan jangan duduk dengan mereka-mereka dari ahli dunia yang hidupnya hanya untuk dunia. Dunia yang sama dunia li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dia daniyun, rendah. Dani maknanya rendah. Berapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang dunia? Semuanya menunjukkan kerendahan. Kalaupun dikatakan mata'ul gurur, Amal hayatul dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Perhiasan tapi menipu. Memang hulwatun khadirah, memang dia hijau dan indah, tetapi Nabi menyatakan ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dari dunia dan hati-hati dari para wanita. Termasuk fitnah dunia adalah wanita. Qul inna a'udzu billahi subhanallah. Selalu disebutkan dengan kalimat-kalimat yang seperti dalam Al-Qur'an. Ad-dunya adalah mata'ul ghurur, fata morgana, yang dia orang haus melihatnya itu sepertinya air, tapi ketika dekat la yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apapun. Dia semangat, tiba-tiba mati. Semangat cari dunia, tiba-tiba mati, dia bengong. Tidak bisa dia kembali ke dunia lagi. Dan dia sudah habis kesempatannya untuk taubat, habis kesempatannya untuk ibadah, habis kesempatannya untuk beramal saleh, habis kesempatannya untuk mencari ilmu, habis semua kesempatan tadi, tiba-tiba dia mati, dan dia dalam keadaan melihat kenyataan. Ternyata ini adalah hak. Ternyata siksa kubur adalah hak. Ternyata akhirat adalah hak. Ternyata hisab adalah hak. Ternyata jannah adalah hak. Ternyata surga adalah hak. Maka mereka semua menyesal dan meminta kembali ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah yakin. Enggak akan bisa dikembalikan ke dunia. Nangis darah sekalipun, karena sudah ada keputusan Allah, tidak akan dikembalikan ke dunia. Enggak akan bisa kembali lagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah, kita masih punya sisa hidup entah berapa lama. Masih punya sisa. Sedikit. Dan itu fursah azimah. Kesempatan besar untuk kita mengisinya dengan amalan saleh untuk bekal akhirat. Karena dunia, kata Muqayyim rahimahullah, kehidupan ini seperti sebuah pohon. Tahun demi tahun sebagai batangnya. Ranting, bulan demi bulan sebagai rantingnya. Sampai hari demi hari adalah daunnya. Maka siapa yang mengisi pohon tersebut dengan amalan saleh, maka niscaya buahnya adalah manis di dalam jannah. Tetapi siapa yang mengisinya dengan berbagai macam hura-hura dan dosa, maka buahnya adalah zakum. Atau yang semena dengan itu diucapkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam fawaid. Kembali pada kitab. Summa alayka ya akhi. Kemudian atasmu wahai saudaraku. Bi adabin hasan, atasmu untuk beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa khuluqin hasan. Wa la tukhalifanna al-jama'ah fa innal khaira fiha. Dan jangan menyelisihi al-jama'ah karena kebaikan bersama mereka. Illa man huwa muqibbun 'ala ad-dunya kalladhi ya'mur baitan wa yukhrib baitan. Ayukhrib akhar. Jangan menyelisih al-jamaah. Ini yani berakhlak dengan akhlak yang baik. Beradab dengan adab yang baik. Dan tetap bersama mereka. Bersama al-jamaah. Ini yani para ulama dan para pengikut mereka. Dari para ahli khair. Karena al-khairu fihim. Karena kebaikan ada pada mereka. Ada bersama jamaah. Alaikum bil-jamaah wa iyakum al-furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Dan hati-hati kalian dari furqah. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Jama'ah itu rahmah, sedangkan furqah adalah adab. Maka jangan memisahkan diri dari mereka. Illa man huwa mukibbun ala dunya, kecuali mereka yang sudah tersungkur dalam dunia. Seperti orang yang membangun rumah dan merusak rumah yang lain. Bangun yang ini, rusak yang itu. Rusak yang ini, bangun yang itu. Terus. Yang demikian, ya khulidina azakumullah, enggak akan bertambah apa-apa. Karena satu dibangun, satu dirusak. وانصح لكل مؤمن اذا سالك في امر دينه. Nasihat berikutnya, nasihatilah setiap mukmin kalau dia bertanya kepadamu tentang urusan agamanya. Nasihati mereka. ولا تكتمن احدا من النصيحه شيئا اذا شاورك في مكان لله فيه رضا. Dan jangan kau sembunyikan ilmu. Jangan kau tutupi ilmu dari seorang pun. Jangan tutupi nasihat. Jangan bakhil terhadap nasihat sedikit pun. Kalau mereka bertanya kepadamu, idza syawaraka fi makanillahi fihi ridha. Kalau mereka bermusyawarah kepadamu kalau mereka bermusyawarah kepadamu dengan sesuatu yang ada keriduan Allah padanya, maka jawab, terangkan, jangan bakhil. Wa iyyaka an takhuna mu'minan, dan hati-hati engkau jangan mengkhianati seorang mukmin pun. Qanibina azakumullah. Faman khana mu'minan faqad khana Allah wa rasulah. Siapa mengkhianati seorang mukmin, maka dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Khianat ketika diberi amanat, khianat ketika dititipi sesuatu, khianat dalam masalah-masalah dunia, dalam masalah-masalah pribadi, khianat dalam masalah kehormatan yang harusnya tidak disebarkan, dia sebarkan, itu juga pengkhianatan. Tetapi yang lebih besar dari semua pengkhianatan tadi adalah pengkhianatan ketika mereka bertanya tentang si fulan dan kamu tahu dia memiliki penyimpangan, kemudian kamu diam. Ini a'zam, a'zam wa a'zam. Bagaimana si fulan? Ya, menurut saya baik. Saya kira baik, dia enggak ada apa-apa. Padahal dia tahu bahwa orang ini hizbi dan tahu orang ini memiliki penyimpangan-penyimpangan. Fadhihi khiyanah, khianat yang na'udzubillah. Khianat dalam masalah dunia saja besar, azim, apalagi khianat dalam masalah agama. Dalam masalah agama yang wajib dia sampaikan. Bagaimana marahnya kalian kalau ada seorang yang bertanya kepada tentang si fulan yang berhubungan bisnis dengannya, kemudian kamu katakan baik, ternyata dia kadzab, ternyata dia na'udzubillah pengkhianat, maka hartamu hilang seluruhnya. Bagaimana marahnya kamu? Kamu kenapa ngomong begitu? Kenapa diam? Kenapa enggak ngasih tahu saya? Marah dia. Apalagi masalah agama. A'umum wa'umum. Lebih besar lagi. Maka hati-hati. Iyaka antakuna mu'minan. Hati-hati engkau dari pengkhianatan. Jangan mengkhianati seorang mukmin pun. Siapa yang mengkhianati seorang mukmin berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena Allah perintahkan. Sampaikan. Rasulullah SAW perintahkan. Sampaikan. Allah perintahkan dengan ancaman. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan diancam oleh Allah dengan ancaman azab, dengan ancaman la'anat. Rasulullah SAW juga mengancam dengan ancaman la'anat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Dan siapa yang yaktumun ilm, menyembunyikan ilmu, dila'anat wala'an la'inun. Qala, dikatakan selanjutnya, wa idza ahbabta akhak fillahi fadzul lahu nafsaka wa malak. Nasihat berikutnya dari beliau, jika engkau cinta pada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala, fadzul lahu nafsaka wa malak, maka lu keluarkanlah, berikanlah, korbankanlah dirimu dan hartamu. Kalau kau cinta pada saudaramu karena Allah, saudara karena Allah atau cinta karena Allah adalah cinta kepada seorang mukmin taqi, cinta kepada ahlus sunnah sunni salafi, cinta kepada orang-orang yang di atas hak. Ini adalah cinta karena Allah SWT, bukan cinta pada si fulan yang banyak memberi sedekah, atau cinta pada si fulan yang banyak membantu dana, atau cinta pada si fulan karena dia begini dan dia begitu. Tidak, cinta karena si fulan seorang yang saleh, karena dia ahli tauhid, ahli sunnah, karena dia sunni salafi. Maka kalau engkau cinta karena Allah, fadzul lahu nafsaka wa malak, maka keluarkanlah hartamu dan jiwamu, yakni badanmu, hartamu, korbankan untuk kepentingannya. Wa iyyaka wal khusumat, dan hati-hati engkau dari pertikaian. Hati-hati kalian dari pertikaian, perdebatan, bantah-bantahan, hati-hati. Nasihat para ulama, tidak hanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, untuk meninggalkan al-khusumat fid din, wal-jidal, wal-mira', tinggalkan. Fa'innaka tasiru zaluman khawanan athima. Karena dengan perdebatan, dengan bantah-bantahan, dengan pertikaian akan membawa engkau kepada menjadi orang yang zaluman, jadi orang yang zalim, khawanan, pengkhianat, etiman, pendosa. Qanifidin a'azakumullah. Yang namanya debat biasanya sudah diiringi emosi. Dari mulai pelan semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dari mulai bahasa yang bagus sampai bahasa yang kasar. Dari bahasa yang kasar sampai caci maki. Qanifidin a'azakumullah, hati-hati. Akibat jidal, akibat perbantahan, perdebatan, mirah. Qanifidin a'azakumullah. Din bayyin, alhamdulillah. Agama ini sangat jelas, disebutkan dalam Al-Quran dengan al-bayyinat. Al-bayyinat, ini perkara-perkara yang sangat gamblang, sangat jelas, cuma mau dan tidak mau itu saja. Sehingga enggak perlu ngotot. Ngapain? Ilqi kalimatak wamshi, sampaikan kalimatmu, jalan. Mau diterima alhamdulillah, enggak mau kamu sudah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, tidak atas kita kecuali penyampaian. Debat itu kan artinya ngotot, maksa. Kamu dan seterusnya. Qanifidin a'azakumullah, ngapain? Seseorang yang datang kepada Imam Malik, hayya bina ilal hanut, duduk sebentar di warung itu. Ngapain? Uhajuk, aku akan menyampaikan argumenku kepadamu. Dan silakan engkau sampaikan argumenmu kepadaku. Kata Imam Malik, kalau aku kalah bagaimana? Kalau kau kalah, kau ikut aku. Tayyib, kalau aku udah ikut engkau, ternyata datang orang ketiga mendebat kita dan kita kalah, bagaimana? Kalau kita kalah, kita berdua ikut dia. Ma'araka, aku melihat engkau yatanakal min dinin ila din. Kalau begitu, aku melihat engkau akan berpindah-pindah terus dari satu agama kepada agama lain. Silakan pergi kepada orang yang enggak punya agama sepertimu. Adapun aku sudah mendapatkan agamaku. Ini jawabannya Imam Malik. Silakan pergi kepada orang yang sejenismu, yang belum punya keyakinan agama. Adapun aku sudah meyakini agamaku. Qanifidin a'azakumullah. Ngapain perbandingan agama? Ngapain perbandingan Sunni dengan Syiah? Kita perbandingkan Sunni dengan siapa yang lebih baik? Jangan. Jangan memperbandingkan pedang dengan kayu. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa? Tidakkah kau tahu bahwa pedang itu akan jatuh nilainya, akan direndahkan ketika dikatakan lebih tajam dari kayu? Setelah dibanding-bandingkan pedangnya dengan kayu, wah, ternyata pedang ini lebih tajam dari kayu ini. Kurang ajar apa enggak kurang ajar? Wallah, yang punya pedangnya akan marah. Kurang ajar kamu. Pedang saya dibandingkan dengan kayu, walaupun dimenangkan, wah, ternyata memang pedangmu lebih tajam dari kayu. Itu penghinaan. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu, ketahuilah bahwa pedang akan jatuh nilainya ketika dikatakan ahaddu minal 'asa, ketika dikatakan lebih tajam daripada kayu. Demikian pula kalau diperbandingkan sunnah dengan bid'ah. Sebentar, yang sunnah sama yang bid'ah bagus mana ya? Banding-bandingkan, oh, ternyata sunnah lebih bagus daripada bid'ah. Ya, terus terang saja, itu adalah penghinaan. Wallah, itu penghinaan. Jangan dibandingkan dengan dalalah. Al-haq fi wadin wa dalalah fi wadin akhar. Enggak bisa dibandingkan sama sekali. Jangan dibandingkan tauhid dengan syirik. Jangan dibandingkan sunnah dengan bid'ah. Jangan dibandingkan sunni dengan syiah. Syiah ajaran manusia, ajaran kadzabun asyir, ajaran orang-orang yang sama sekali tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan apapun, dan mereka kadzab, para pendusta. Ahlul hawa, ahlul zaig. Dibandingkan dengan seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, itu kurang ajar. Kurang ajar kepada Rasulullah SAW, kurang ajar kepada agama ini. Maka da'al mira, tinggalkan al-mira, wal-qusumat, wal-jidal, tinggalkan. Berapa orang sesat ketika berdebat, berdebat dengan orang yang mengingkari takdir, pulang-pulang jadi jabriyah. Qanifidin a'azakumullah. Selamat dari Qadariyah, tapi karena berdebat akhirnya kebablasan dia jadi jabriyah. Jadi kita semuanya enggak ada yang salah. Yang berbuat dosa juga karena takdir, yang berbuat maksiat karena takdir, yang berbuat baik karena takdir. Berarti kita semua sama, enggak ada yang jelek, enggak ada yang baik. Astagfirullah. Jabriyah menganggap perbuatan hamba semuanya perbuatan Allah. Enggak ada yang salah, enggak ada yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Yang ini kufur, yang ini kufur. Yang ini sesat, yang ini sesat. Demikian pula ketika berbantahan dengan khawarij, ternyata dia dari murji'ah. Yang membantah murji'ah jadi khawarij. Sama-sama ekstrim. Tidak bisa. Sampaikan kebenaran. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Apa yang merupakan ijma' mereka. Selesai. Mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, urusan mereka dengan Allah SWT. Urusan kita adalah menyampaikan. Jangan sampai engkau menjadi seorang khawanan zaluman athima. Karena perdebatan, jangan sampai engkau menjadi orang yang zalim. Karena mengucapkan kalimat yang berlebihan. Karena emosi. Dasar kamu ini Yahudi. Sebentar. Yang kamu debat ini siapa kok jadi Yahudi? Berlebih. Kebablasan. Hati-hati. Atau khawanan athima. Gimana terjadinya biasanya? Khawanan athima. Khawanan khianat. Ketika tahu ada sesuatu yang dia kalah ini semuanya, hujahnya. Dia tahu ada sesuatu, disembunyikan. Pernah kan dengar? Tidak, saya tidak pernah tahu yang demikian. Tidak ada, padahal dia tahu. Kenapa? Takut, kalah, malu. Itu khain namanya, khianat. Dia tahu ilmunya, dia tahu hadisnya, dia tidak mau menyampaikan. Kenapa? Karena dianggap akan mendukung dia dan mengalahkan dirinya. Dianggap akan menyebabkan lawannya menang dan dia kalah. Akhirnya dia khianati ilmu. Itu khawanan. Athiman tentu saja. Karena banyak sab, banyak cercaan, banyak caci makian, banyak ucapan-ucapan yang jelek di dalamnya. Walaika bisabri. Maka atas kamu untuk sabar. Sabar innallaha ma'asabirin. Fil mawatin kulliha. Sabar dalam segala keadaan, dalam segala tempat. Fa inna as-sabra yajurru ila al-birr wal birru yajurru ila al-jannah. Karena yang namanya sabar akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sabar dalam segala sesuatu. Ditimpa kekurangan sabar, ditimpa kekayaan juga sabar. Karena sabar maknanya istiqamah 'alal haq. Karena maknanya sabar adalah tetap di atas kebenaran. Walaupun keadaan apapun. Artinya dia dalam keadaan miskin sabar, dalam keadaan kaya juga sabar. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Kami akan uji, kata Allah, dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Sebagai ujian. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan musibah-musibah. Itu ujian. Harus tetap sabar di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, dituangkan sekian banyak harta dunia. Tetap sabar istiqamah di atas Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaf. Ada orang yang selamat ketika diuji dengan kemiskinan, masya Allah, istiqamah sabar. Tetapi diuji dengan kekayaan, dhalla, menyimpang. Ini banyak. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Akhsha, tetapi aku khawatirkan, "An tufrat 'alaikum ad-dunya, an tusab 'alaikum ad-dunya sabban." Aku khawatir dituangkan pada kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba. Akhirnya kalian binasa seperti orang terdahulu binasa. Atau dalam riwayat, hatta la yazigu qalba ahadikum illahi. Dituangkan harta dunia hingga tidak merubah, tidak menyimpangkan hati seseorang kecuali harta itu. Illahi. Artinya godaan harta tidak kalah mengerikannya dengan godaan kemiskinan. Godaan kekayaan juga fitnah, godaan kemiskinan juga fitnah. Tapi bentuk lainnya syar dan khair. Syar dalam artian kamu berhasil, dalam keadaan kamu gagal. Khair dalam keadaan kamu berhasil. Ya, ini ketika kamu berdakwah, kamu gagal. Gak ada yang mau dengar. Sampaikan, gak ada yang mau dengar. Sampai dengan yang mengikut ngaji dari mulai 5 orang sampai tinggal 1 orang, habis itu pamitan, saya enggak bisa besok Ustaz. Karena bin azakumullah. Ditawarkan gratis enggak ada yang mau. Diajarkan ilmu enggak ada yang mau. Sabar. Sabar. Jangan berubah. Jangan kemudian berpikir seperti apa yang digambarkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa nanti akan muncul fitnah, dituangkan harta dunia, dan kemudian seseorang membaca Quran, anak kecil baca Quran, orang dewasa baca Quran, perempuan, laki-laki baca Quran, mukmin, munafik, semuanya baca Quran. Tetapi enggak ada yang mau ikut. Afala aqrahu ala niyatan, tidakkah aku baca terang-terangan kepada mereka? Aku baca terang-terangan. Wala yattabi'uni ahad, dan aku tidak lihat ada yang mau ikuti aku seorang pun. Kemudian dia mengada-adakan kebid'ahan di rumahnya. Membikin tempat ibadah, kemudian membikin kebid'ahan. Maka dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dhalalah. Hati-hati kamu dari kebid'ahannya, karena kebid'ahannya itu adalah kesesatan. Kenapa mengadakan kebid'ahan? Ketika dirasa tidak laku. Disampaikan sunnah, tidak laku. Kalau gitu perlu dikasih bumbu-bumbu yang kira-kira laku. Akhirnya bid'ah diadakan. Hati-hati. Ini namanya tidak istiqamah. Berarti dia difitnah, diuji dengan syar, gagal dia. Maka apakah diuji dengan perkara seperti itu? Maka hendaklah sabar. Tetap istiqamah. Di atas kita buat sunnah. Karena yang penting di sisi Allah adalah menyampaikan. Selesai. Adapun pengikut urusan Allah. Yahdi man yasha wa yudhil man yasha. Demikian pula ujian sebaliknya. Diuji dengan keberhasilan. Masya Allah. Yang ngikut bertambah banyak. Sampai sejauh mata memandang manusia. Mendengarkan dia berbicara. Mulai muncul ujub. Bangga diri. GR. Wah, berarti saya. Sampai ujung-ujungnya, saya itu dengan Syekh Robi itu begini. Cuma beda sedikit. Beda-beda tipis. Mulai. Kana bin na'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Ini fitnah, itu juga fitnah. Wala nabluwakum bisyari wal khairi fitnah. Atasbirun. Dan termasuk fitnah menghadapi sekian banyak manusia yang bermacam-macam sifatnya, bermacam-macam ragam modelnya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Itu juga ujian. Ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Demikian kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah pada sebagian yang lain. Apakah kalian sabar? Saya fitnah buat kalian, kalian fitnah buat saya. Dia fitnah buat temannya, temannya fitnah buat dia. Berapa sifat yang kita hadapi dari teman-teman kita? Macam-macam. Ada yang mudah tersinggung. Ada yang cepat marah. Ada yang terlalu pendiam. Ada yang cerewet, ngomong terus. Bagaimana menghadapinya? Ya, kita imbangi dengan sabar. Yang begini kita imbangi dengan ini, kita imbangi dengan itu. Ini memang ujian. Apa yang namanya sabar? Tetap di atas sunnah dan jangan kalah. Tetap di atas sunnah dan jangan berubah. Tetap di atas manhaj salaf. Tetap di atas prinsip-prinsip adab-adab Islam. Kalau sama fulan, beradab dengan baik. Kalau si fulan enggak. Kenapa? Karena dia beda dengan ini. Terus berubah gitu akhlaknya. Jangan. Tetap. Adab-adab. Hadirin hadirin Allah, kembali kepada kita. Fa inna sabra yajurru ila albir, karena kesabaran itu membawa kepada kebaikan. Yajurru ila aljannah, akan membawa kepada surga. Wa iyyaka wal hida wal ghadab fa innahuma yajurran ila alfujur. Nasihat berikutnya sebaliknya. Tadi nasihat untuk sabar, dan yang kedua, yang berikutnya, jangan cepat marah. Hidah wal ghadab, ini adalah emosi dan marah. Jangan mudah marah. Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. La taghdab. La taghdab. Faradda miraran la taghdab. Diulangi oleh Rasulullah berkali-kali, jangan marah. Katanya orang ini, bisa terima, bisa ditolak. Marah itu gila sesaat. Emosi itu gila sesaat. Buktinya apa? Ketika dia sudah reda, menyesali. Kenapa kok saya memecahkan piring? Kenapa saya banting gelas? Kenapa saya eman-eman belinya mahal kemarin? Ada yang sampai membanting barang-barang yang berharga. Kenapa? Marah. Nggak waras, apa namanya? tidak akalnya hilang sesaat. Khonirina azakumullah, maka la taghdab, jangan marah, jangan emosional, sabar. Sabar. Menghadapi orang yang model gini sabar, menghadapi orang yang model gitu sabar. Khususnya kita sabari orang-orang yang jahil karena dia berbuat seperti itu karena kebodohannya. Berbuat kasar karena kebodohannya. Kurang ajar kepadamu karena kebodohannya. Maka ini perlu ekstra sabar. Bukan sabar menghadapi ahlul bid'ah. Ya saya dengerin sabar. Itu bukan sabar namanya. Itu dungu namanya. Dikasih racun, dituangkan racun. Ya sabar, saya denger aja lah. Terus gak marah? Enggak. Khonibudina azakumullah. Quran diselamatkan gak marah. Hadith diputar balikan gak marah. Para ulama dicerca dia. Ya sabar ya akhi, itu sabar. Bukan, itu bukan sabar. Itu kedunguan dan tidak memiliki kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Yang kita maksud sabar itu seperti Rasulullah SAW ditarik bajunya oleh seorang bedui sampai merah lehernya. Para sahabat hampir marah. Rasulullah SAW menahan mereka. Dipanggil, ada apa? Dengan baik-baik. Dijawab, berikan hak Allah yang ada padamu kepada kami. Maksudnya si minta sedekah, oh karena dia miskin. Bahasanya serahkan, berikan kepadaku apa yang merupakan hak Allah yang ada padamu. Diajak ke rumahnya, kasih, ini, cukup, kurang, kasih lagi, cukup, kurang, kasih lagi. Terus, sampai orang itu terheran-heran, ini orang baik banget. Pulang ke kampungnya, mengatakan, ya kaumi, wahai kaumku, aku mendapati orang yang paling baik yang aku temui. Aku gak pernah menemui orang yang lebih baik dari dia. Gak ada. Sampai semuanya penasaran dan masuk Islam semuanya. Ini kesabaran. Demikian pula melihat seorang bedui yang kencing di masjid. Sabar. Kenapa? Karena tahu. Dilakukan ala jahlin. Dilakukan karena kebodohan. Maka ini yang harus kita sabari. Jangan dibalik. Terhadap ahlul bid'ah sabar. Kenapa gak mantap? Sabar. Terhadap orang bodoh, orang awam, kasih bukan main. Orang awam sampai bingung, saya salah apa sih kok dimusuhin sama ini fulan. Bapaknya berbuat apa? Tak tahu. Kok tiba-tiba saya dimusuhi, dicemruti, diucapkan begini dan begitu. Saya tidak ngerti, saya salah apa. Orang jahil, orang ami, awam, tidak ngerti apa-apa. Maka ini terbalik. Yang harus disahabari adalah mereka-mereka yang berbuat dengan jahil. Karena mereka belum paham. Ajari mereka, bimbing mereka dengan sabar. Jangan cepat marah, jangan emosi. Fa innahuma yajurrani ilal fujur, karena emosi dan kemarahan selalu membawa kepada fujur dan fujur membawa kepada neraka. Wala tumarina aliman fayanqutuk, dan jangan engkau membantah atau berdebat dengan orang alim, maka mereka akan memusuhimu. Mereka akan benci kepadamu. Wa innal ikhtilaf ila al-ulama rahmah wal inqita' anhum suhtur rahman. Jangan membantah para ulama, jangan mendebat mereka. Karena para ulama pembimbing-pembimbing sebagaimana telah lewat. Fa innal ikhtilaf ila al-ulama, berbolak-baliknya seseorang kepada ulama itu rahmat. Ikhtilaf di sini bukan perselisihan, tapi pula balik. Warahmah, walinqita' anhum suhtur rahman. Adapun putus hubungan dengan para ulama, itu yang dikatakan suhtur rahman. Kemurkaan dari Allah SWT. Kalau memutus hubungan dengan para ulama, Allah akan murka. Allah akan marah. Tetapi berbolak-baliknya seseorang dengan ulama, maka itu terpuji. Dan itu rahmat, bukan tercela. Dan jangan dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Sebagaimana ucapan-ucapan mereka-mereka ahlul balal. Ah mereka itu kelompok NU. Nunggu ulama. Dikit-dikit tunggu ulama. Nunggu ulama. Itu NU. Qadabudina azakumullah. Justru itu tanda kalau mereka adalah orang-orang yang Masya Allah. Orang-orang yang selalu dengan bimbingan para ulama. Orang-orang yang tidak sembarangan dalam berbicara. Orang-orang yang memiliki wara. Kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu, selalu menunggu apa kata bimbingan para ulama, ini terpuji. Dan yang mencercanya bisa jadi mereka karena orang-orang yang serampangan, sembarangan, terlalu berani, lancang berbicara tanpa bimbingan para ulama. Khonibdina azakumakum muslim yang saya hormati. Maka kata beliau, kata Sufyan Tsauri rahimahullah, wa innal ulama qazzanul anbiya, karena para ulama itu adalah perbendaharaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya pundi-pundi, apa namanya, tempat harta, tempat hartanya Rasulullah sallallahu, tempat warisannya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadin wafir. Siapa yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan bagian yang sangat cukup, yang sangat banyak. Siapa yang membawa warisan ini? Para ulama. Berarti mereka, para ulama, adalah pundi-pundi warisan Rasulullah SAW, yang kita tinggal mengambilnya dan gak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Tidak seperti pundi-pundi harta yang diambil akan habis. Tetapi pundi-pundi yang dibawa oleh para ulama berisi ilmu warisan Rasulullah SAW yang tentunya nggak akan habis diambil oleh seluruh manusia sekalipun. Maka hati-hati. Jangan putus hubungan dengan para ulama. Teruslah berhubungan dengan mereka. Bertanya pada mereka. Minta bimbingan mereka. Dengarkan fatwa mereka. Dengarkan ucapan dan nasihat mereka. Fa innal ulama khazanul anbiya, mereka para ulama adalah pembawa-pembawa warisan Rasulullah SAW, ashabu mawarithihim, pembawa-pembawa warisan dari para nabi. Wa alayka bizuhdi, dan atas kalian untuk zuhud. Bismillah. Alaika bizuhud, atas kamu untuk zuhud. Dan makna zuhud adalah lebih mementingkan akhirat, mengalahkan dunia dengan akhirat. Bukan zuhud dalam artian meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak demikian. Karena Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Wa alaika bizuhud, pentingkan akhirat dan kalahkan dunia. Yubassirukallahu awratad dunya, niscaya Allah akan menjadikan engkau bisa memandang kekurangan-kekurangan dunia. Ahli dunia buta. Ahli dunia tidak bisa memandang kejelekan-kejelekan dunia. Sebagaimana dikatakan, Aynur rida an kulli aibin kalilatun, wa aynus suqti tubdi masawiya. Mata yang rida enggak bisa melihat kekurangan-kekurangan. Kalau sudah cinta, sudah, enggak ada jeleknya, tertutup, buta. Demikian pula ahli dunia yang hubbud dunia, yang cinta dunia, maka mereka enggak bisa melihat aurat dunia, enggak bisa melihat akibat-akibat jelek dari dunia, dan enggak bisa melihat kekurangan-kekurangan dunia, aib-aibnya dunia, enggak bisa melihat. Melihat yang bagus terus. Ini akan membawa keindahan, ini akan membawa kenikmatan, ini akan membawa kelezatan, ini akan membawa santai, ini akan membawa roha, akan membawa semuanya disebut dengan kebaikan. Apa iya? Bahwa dunia semuanya kebaikan? Tidak, demi Allah. Semua yang namanya dunia ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Semua yang namanya dunia ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Tetapi siapa yang bisa memandang dari dua sisi, baiknya di sini, jeleknya di sini? Ahlu zuhud. Orang yang memiliki zuhud pada dirinya, yubassiruhallah awratad dunya, dia akan dijadikan oleh Allah bisa memandang dunia dengan hikmah, memandang dunia dengan mata yang tajam, bisa melihat di mana baiknya, di mana jeleknya, sehingga dia mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Wa alaika bil wara', dan atas kamu untuk memiliki sikap wara', kehati-hatian. Yukhaffifullah hisabak, kalau engkau berhati-hati dalam bersikap, dalam berbicara dan sebagainya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah hisabmu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wada' kathiran mimma yuribuka ila ma la yuribuk, takun seliman, Dan wasiat berikutnya, tinggalkan kebanyakan apa yang meragukan kamu. Tinggalkan. Ila ma la yaribu, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Diajarkan oleh beliau rahimahullah untuk beramal dengan yang pasti-pasti. Yang ragu-ragu jangan. Kayaknya begini kayaknya nanti. Kalau masih kayak-kayaknya jangan jadi dalil, jangan jadi hujjah. Tapi kalau sudah jelas qala Allah qala Rasul, sudah jelas ijma'ul ulama, sudah jelas dikatakan oleh para ulama dengan fatwa mereka, maka wa bihi wa ni'mah, kita ambil, kita terapkan, kita tegakkan dengan yakin. Ma fihi raibun wala mirya. Enggak ada keraguan, enggak ada mirya. Enggak ada taraddud. Tetapi kalau sesuatu yang meragukan jangan. Ragu-ragu mundur. Hah? Kata Brimob, ragu-ragu mundur. Kalau ragu-ragu jangan. Bahaya. Bahaya. Kalau itu masalah dunia, ini masalah agama. Lebih-lebih lagi. Lebih berbahaya lagi masalah agama. Kalau meragukan jangan kamu kerjakan. Hukum ibadah itu berbeda dengan masalah dunia. Kalau dunia kerjakanlah semuanya kecuali yang dilarang. Tapi kalau ibadah jangan dikerjakan kecuali kalau ada perintah. Maka hukum asalnya jangan. Kalau masih ragu jangan. Sampai pasti kerjakan. Barakallahu fikum. Kata beliau, da' ma yaribuk atau da' katsiran mimma yuribuka ila ma la yuribuk. Sebagaimana diriwayatkan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Takun seliman, maka niscaya kau selamat. Karena berjalan dengan yang pasti-pasti, dengan hujjah yang qati'ah. Wadfa'i syak bil yakin, dan tolaklah keragu-raguan dengan keyakinan. Yaslam laka dinuk, akan selamat agamamu. Bantah atau tolaklah keragu-raguan dengan keyakinan. Tadi dikatakan jangan kerjakan kecuali yakin. Kalau ragu, tinggalkan. Sekarang kamu sudah punya keyakinan, ada orang yang membuat ragu. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, membuat syubhat. Kamu jawab dengan sederhana. Pokoknya, yang saya dengar adalah hadis sahih, riwayat Bukhari atau Muslim, atau dua-duanya Bukhari dan Muslim, begini, begini, begini, selesai. Ini yang saya pegang. Tapi kalau ternyata ini benar, ya ternyata itu benar nanti. Sekarang ini yang jelas. Ini hadis sahih yakin. Yang kamu kabarkan belum pasti. Apa iya? Karena bin azakumullah, tolaklah keraguan-raguan dengan keyakinan. Maka apa yang meyakinkan itu mengalahkan apa yang meragukan. Sehingga kalau ada dua fatwa, dua berita, yang ini pasti, yang ini meragukan, maka pegang yang pasti. Ini jelas dengan keyakinan, dengan hujjah, dengan ilmu. Ini dengan sesuatu yang ketidaktahuan. Maka mana yang meragukan? Ya ini yang meragukan. Ya ini pasti. Qanabidina azakumullah, qamusim yang sarumati. Demikian pula pada masalah-masalah fiqih. Kamu sudah berwudu, kemudian ragu-ragu. Tadi buang angin apa enggak? Kayaknya buang, kayaknya enggak. Ragu. Lawan. Keraguan tadi dengan keyakinan. Wudunya yakin enggak? Yakin. Al-yakin. La yazulu bisyak. Yang yakin enggak bisa kalah dengan keraguan. Ini yakin. Sedangkan hadasnya tadi ragu. Maka tetap kamu di atas wudukmu. Kerjakan sholat. Jangan mau diombang-ombangin oleh syaitan. Sholat sampai gelisah. Ini kayaknya saya batal. Kayaknya. Sampai salam, kamu belum baca apapun. Karena masih memikirkan permasalahan tadi itu. Hadat enggak. Kalau bina azakumullah, dak. Dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Kepada apa yang tidak meragukan. Wudunya tidak meragukan. Hadasnya meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Jelas kita sudah wudu. Selesai. Barakallahu fikum. Qala wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Takun habiballah. Hendaklah engkau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkanlah kepada yang baik-baik, yang sesuai dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf. Wanha 'anil munkar, dan laranglah kemunkaran-kemunkaran yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, yang menyelisihi salaf. Wanha anil munkar. Takun habiballah. Niscaya engkau akan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Disebutkan oleh Hasan al-Basri, hadha habibullah. Yang dimaksud ini, habibullah. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Man da'a ilallah. Baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila saliha. Maka di sini, ikhwan ibn a'azakumullah, wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Ini juga salah satu bentuk dakwah ilallah. Perintahkan kepada perintah-perintah Allah. Laranglah dengan larangan-larangan Allah. Maka niscaya engkau jadi habibullah. Jadi waliullah. Jadi kekasih Allah SWT. Wa adhrudil fasiqina. Fatrud bihi syayatin. Bencilah engkau kepada orang-orang fasik. Niscaya engkau akan bisa menolak atau bisa mengusir dengannya syaitan-syaitan. Orang kalau cinta dengan orang fasik, ini fasik, tapi saya suka sama dia, bergaul dengannya, dekat dengannya. Syaitan akan memiliki senjata, akan memiliki alat untuk memfitnah engkau. Akan digunakan dia untuk berbicara macam-macam. Yang suatu saat kamu akan termakan dengannya. Tetapi kalau engkau benci pada mereka, tidak bisa. Syaitan tidak memiliki alat apapun untuk berbicara dengan kamu. Karena bila na'azakumullah, tidak memiliki media untuk ngomong. Sedangkan bisikan-bisikan di hatimu kamu bantah. Ta'awudz dengan berlindung pada Allah SWT selesai. Tapi kalau ada kamu bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka, syaitan bisa memakai mulutnya. Katakan begini, katakan begitu, katakan begini, katakan begitu. Sehingga jangan heran, kadang-kadang bisikan-bisikan syaitan tidak langsung ke dalam hati, tetapi pinjam mulutnya para fasiqin, pinjam mulutnya para fusaq, pinjam mulutnya mereka-mereka yang ahlul balal, atau mereka-mereka yang na'udzubillah, orang-orang zalim, orang-orang yang jelek, yang mudah dimasuki oleh syaitan. Wa alaika, dan dikatakan, wa aqil al-farah wa'd-dahik, dan kurangilah tertawa, kurangilah apa kegembiraan, rame-rame, ngakak-ngakak. Bima tusibu minad dunya, hati-hatilah, kurangi tertawa. Bima tusibu minad dunya, dengan apa yang kau dapati dari dunia. Tazdad quwwatan indallah, niscaya engkau akan mendapatkan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mendapat dunia, jangan terlampau gembira. Hatta la tafrahu bima atakum. Oh, apa ayatnya? Wala tafrahu bima atakum. Hatta la ta'asaw bima fatakum, wala tafrahu bima atakum. Disebutkan tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya dengan takdir dari Allah, sampai Allah katakan hatta la ta'asaw, agar engkau jangan putus asa dari apa yang hilang darimu, dan jangan terlampau gembira dengan apa yang engkau dapatkan, yang Allah berikan padamu. Artinya mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, jangan terlampau gembira. Ketika jatuh miskin, jangan terlampau sedih. Kenapa? Semuanya takdir dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dari Allah akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Miskin ada hikmahnya, kaya ada hikmahnya. Miskin ada bahayanya, kaya juga ada bahayanya. Berarti sama. Sama. Sama dari sisi itu. Dari sisi ujian. Ini kebaikan dari satu sisi, kejelekan sisi lain. Ya ini kebaikan di sisi itu, kejelekan sisi lainnya. Maka masing-masing fitnah. Masing-masing fitnah. Jangan terlalu gembira ketika diberi. Hah, ini buat kamu. Apa ini? Fitnah apakah aku bisa selamat dengan ini atau tidak? Iya kan? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi kamu selamat, masya Allah. Bisa jadi kamu malah celaka dengan harta itu. Berarti kan belum tentu. Maka jangan terlampau gembira dan jangan banyak tertawa dengan dunia yang kau dapatkan. Niscaya engkau akan menjadi kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuat istiqamah. Wa'mal li akhiratika yakuffakallahu amra dunyak. Kerjakan amalan-amalan saleh untuk akhiratmu, niscaya Allah akan cukupi engkau duniamu. Dunianya akan Allah cukupi. Kalau kau pentingkan akhirat, dunianya Allah cukupi. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau seseorang diberi ujian, gembira apa enggak gembira? Ya tergantung. Lulus apa enggak ujiannya, kan begitu. Kalau diberi ujian dan lulus, gembira. Kalau diberi ujian kalah, ya sedih. Berarti ketika diberi ujian, masih belum tentu. Qanibnina azakumullah, sehingga Sulaiman alaihi salam yang diberikan sekian banyak kenikmatan. Kekuasaannya bukan hanya di atas manusia, termasuk hewan-hewan dan binatang-binatang. Diberi kemampuan untuk bicara dengan mereka. Masya Allah, termasuk jin-jin. Di bawah kekuasaan Sulaiman alaihi salam. Tapi apa ucapannya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini fadilah dari Allah untuk menguji aku. Untuk menguji aku, apakah aku akan sabar atau aku akan syukur atau kufur. Sadar. Sadar kalau ini ujian. Bisa dibayangkan. Kalau yang diberi kekayaan seperti itu dan kekuasaan seperti itu orang-orang sekarang, kayak apa kira-kira? Na'udzubillah. Tidak merasa, tidak punya kemampuan untuk menguasai jin, sudah sombongnya bukan main. Saya kerahkan 2000 jin. Siapa kamu? Apa bisa mengerahkan jin? Wallahu alam. Tapi sudah sombongnya bukan main. Kami akan mengerahkan sekian puluh ribu jin. Dan kami memiliki pasukan yang tidak terlihat dan seterusnya. Sombongnya bukan main. Tetapi Sulaiman yang benar-benar diberi kekuasaan. Bukan hanya jin-jin saja. Bahkan jin-jin dan juga binatang-binatang. Tetapi beliau menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini Allah berikan sebagai ujian bagiku. Apakah aku syukur atau aku kufur? Maka ahli sunnah salafiyun ketika mendapatkan dari Allah harta yang berlimpah ruah, masya Allah, syukuri alhamdulillah. Dan sadari kalau itu ujian. Liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Atashkurun atakfurun. Na'udzubillah. Apakah bersyukur atau kufur? Maka khairuddin a'azakumullah, jangan terlalu gembira karena itu belum tentu. Kalau ternyata lulus alhamdulillah, kalau ternyata kalah na'udzubillah. Khairuddin a'azakumullah, dikatakan qala rahimahullah wa'mal li akhiratika yakuffallah yakuffakallah amra dunyak. Beramallah untuk akhiratmu, niscaya Allah akan cukupi engkau urusan duniamu. Wa ahsin sariratka yuhsinullah ala niyatak. Perbaikilah sarirahmu, niscaya Allah akan perbaiki alaniyahmu. Sarirah dengan alaniyah lawannya. Sarirah apa yang tersembunyi dalam hati, alaniyah apa yang tampak secara zahir. Perbaiki apa yang dalam hati, niscaya Allah akan perbaiki apa yang tampak. Jangan sebaliknya, na'udzubillah, seperti para munafiqin, memperbaiki yang zahir-zahirnya, enggak diperbaiki yang batinnya. Zahirnya, tampaknya, diperbaiki. Penampilannya, sholatnya kelihatan bagus. Ternyata hatinya, na'udzubillah, rusak. Dengan berbagai macam kebid'ahan, takhayul, khurafat, dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, riya, ujub, sum'ah. Hanya ingin dilihat, bahkan munafik dipenuhi kekufuran di dalamnya, maka tentunya yang ini fid darkil asfali minan nar, para munafikin di kerak yang paling bawah dari api neraka. Tetapi kita justru diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh para ulama setelahnya, untuk memperbaiki sarirah kita, memperbaiki hati kita, karena hati ini adalah perkara yang inti Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam hati kita atau dalam badan kita ini ada segumpal darah. Yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah qalb. Kalau qalbnya baik, maka baik seluruh tubuhnya. Karena qalb itulah amir. Amirul jasad. Perintah atau amir yang memerintahkan pada seluruh tubuh. Kenapa tangannya berbuat baik? Karena diperintahkan oleh hati. Kenapa ucapannya jadi bagus? Karena disuruh oleh hatinya. Kenapa dia berjalan ke tempat yang baik? Karena disuruh oleh hatinya. Kenapa dia tidak mau berjalan ke tempat yang jelek? Karena dilarang oleh hatinya. Hati ini amir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Amir. Penguasa. Pemerintah. Yang memerintahkan seluruh anggota badan kita. Mata, kaki, tangan, semuanya diperintah dalam hati. Diperintah oleh hati. Atau oleh kalb, jantung. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah. Kalau diperbaiki syarihnya, hatinya, maka niscaya yang alaniahnya akan baik. Jangan ketika dia dalam keadaan di hadapan umum bersikap baik. Ketika sendirian berbuat jelek. Jangan. Perbaiki di manapun Anda berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada. Qala wabki 'ala khathiatika. Takun min ahli rafiq al-a'la. Menangislah engkau dengan kesalahan-kesalahanmu. Niscaya engkau akan menjadi golongan orang-orang yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la takun ghafilan, dan jangan lalai. Fa innahu laysa yaghfur 'anka. Jangan lalai, karena sesungguhnya dia tidak lalai terhadapmu. Jangan lalai, karena sesungguhnya Allah tidak lalai kepadamu. Wa anna lillahi 'alaika huquqan wa syurutan katsirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki atasmu hak-hak yang harus kamu penuhi. Syurutan, syarat-syarat yang harus kau penuhi. Hak-hak yang harus kau tunaikan. Yanbaghi laka an tu'addiyaha. Harus bagimu untuk menunaikannya. Wala takunanna ghafilan anha, maka engkau jangan melalaikan hak-hak Allah, jangan melalaikan syarat-syarat yang Allah berikan, jangan melalaikan apa-apa yang Allah wajibkan kepadamu. Fa innahu laisa yaghfal anka, karena Allah tidak lalai terhadapmu. Allah perhatikan engkau. Allah tidak lalai terhadapmu. Kenapa engkau lalai terhadap hak-hak Allah? Wa anta muhasabun biha yaumal qiyamah. Sedangkan engkau akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta amran min umuri dunya fa alayka bit tu'adah. Kalau engkau menginginkan sesuatu urusan dari urusan-urusan dunia, dan tentunya sebagai manusia memiliki sifat manusiawi, perlu kebutuhan-kebutuhan dunia. Maka kalau engkau perlu sesuatu, menginginkan urusan satu dunia, fa alaika bit tu'adah, maka atasmu untuk berhati-hati. Fa in ra'aitahu muwafiqan li amri akhiratika fa khudhu. Kalau ternyata cocok dengan urusan akhiratmu, ambil. Ini kamu pengen dunia ini. Cocok enggak dengan urusan akhirat saya? Kalau cocok, kamu ambil. Ini khudhu lana azakum dunya. Karena dunia bisa kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Wa illa faqif anhu. Kalau ternyata tidak cocok dengan akhiratmu, tinggalkan. Karena dunia mubah, bisa diambil, bisa tidak. Maka diambil kalau cocok dengan akhiratmu, dan jangan diambil kalau ternyata tidak cocok dengan akhiratmu. Qif anhu hatta yanzur ila man akhadahu. Tinggalkan, berhenti kamu sampai kau melihat orang yang mengambilnya dan orang yang mengerjakannya. Kaifa amilahu fiha? Kaifa amaluhu fiha? Apa yang dia kerjakan terhadap dunia tadi yang kamu tadi tidak berani mengambilnya? Dan tonton, lihat apa akibatnya. Wa kaifa naja minha? Dan melihat bagaimana orang itu selamat. Ya. Kalau ternyata tidak selamat, maka kamu alhamdulillah tidak jadi mengambil kemarin. Kalau ternyata selamat, berarti kamu bisa melihat dari pengalaman mereka bahwa ternyata tidak seperti yang diduga. Was'alillah al-afiyah, dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa idza hamamta bi amrin min umuril akhirah fashammir ilaiha. Kalau engkau bertekad untuk mengamalkan satu perkara-perkara akhirat, fashammir ilaiha, maka segeralah, sing-singkan lengan bajumu, berangkat. Wa asri', dan bersegeralah. Min qabli an yahula bainak wa bainaha, min qabli an yahula bainaha wa bainak asy-syaitan, sebelum engkau dihalangi oleh syaitan. Oleh Imam As-Sauri dibandingkan rahimahullah, dibandingkan kalau kamu ingin melakukan sesuatu dari urusan dunia dan engkau menginginkan sesuatu dari urusan akhirat, bedakan. Kalau menginginkan dari dunia, dengan tu'ada, dengan kehati-hatian yang sangat, dengan teliti mencocoki akhiratmu atau tidak, mendukung agamamu atau tidak. Kalau melalaikan agamamu, jangan. Kalau di dalamnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, terpaksa kamu harus begini, terpaksa harus begitu, terpaksa, maka jangan. Karena mengambilnya enggak harus, enggak dipaksa, kenapa bilang terpaksa? Tinggalkan. Tetapi kalau akhirat, tidak usah. Tidak usah bertanya-tanya apakah baik atau tidak baik. Pasti baik. Kalau sudah ada dalilnya Quran dan Sunnah, sudah ada bimbingan para ulama ahli sunnah, maka kerjakan. Begitu kamu ada keinginan, syamir ilaiha, segera sing-singkan dengan bajumu, berangkat. Jangan ditunda-tunda. Asri', bersegera. Dan itu perintahnya banyak dalam Quran dan Sunnah. Apakah perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan rahmat dari Rabbmu. Disuruh bersegera. Demikian pula ucapan Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Begitu juga perintah Allah, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk akhirat, untuk jannah. Maka kalau amalan saleh, segera. Qul inna a'udzubikumullah, kalau dunia hati-hati, berpikir dengan masak, lihat hitung-hitungan akhiratnya. Bukan hitung-hitungan dunianya, untung berapa, rugi berapa, tapi hitung akhiratnya. Apakah baik bukan akhiratmu, atau malah menghalangi akhiratmu? Betul ada. Adapun akhirat, syamir ilaiha, asri' ilaiha, min qabli an yahula bainaka wa bainak syaitan, sebelum dihalangi oleh syaitan. Kalau nanti, syaitan akan menghalangi. Akan mengerahkan tentaranya yang berkuda dan berjalan kaki dari jin dan manusia untuk menghalangi engkau. Aku berniat untuk berbuat baik ini, tapi saya pikir-pikir dulu lah. Tunda sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, sebulan. Jangankan sampai sebulan, mungkin hari keesokannya ketika syaitan tahu kamu akan bersedekah sebesar itu, datang. Anakmu atau istrimu, ini kita butuh ini, butuh itu. Yang tadinya tidak, tiba-tiba muncul. Siapa yang ngasih tahu ini orang? Siapa yang bisiki? Kok tiba-tiba, bicara ini, semuanya membutuhkan dana besar. Fadabilina azakumullah, tiba-tiba syaitan menghalangi dalam bentuk lain. Tiba-tiba terjadi apa yang terjadi. Yang merugikan hartanya, tiba-tiba jatuh. Tidak jadi, dia bersedekah. Jatuh, bangkrut, hilang hartanya. Kalau kemarin diberikan, hartanya tidak berkurang. Tidak berkurang. Karena itu tetap di sisi Allah pahalanya. Ada satu riwayat yang Masya Allah. Ketika Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memasak daging dan untuk dibagikan. Ketika Rasulullah SAW datang, ditanya, hal baqiya min hasyai, kata Nabi. Dijawab, ma baqiya illa hadha. Tidak tersisa kecuali ini ya Rasulullah. Tidak sedikit. Itu dibagikan semua. Dijawab oleh Nabi, kullun yabqa illa hadha. Dijawab ketika oleh Aisyah, tidak tersisa kecuali ini. Kata Nabi, semua tersisa kecuali ini. Iya kan? Semua yabqa illa hadha. Ketika dia jawab, ma baqiya illa hadha, dibalik oleh Nabi, Kullun yabqa, semua yang baqiya, yang tersisa itu yang dibagikan. Tersisa insyaallah enggak akan habis. Ini yang bakal habis kita makan. Qanifina azakumullah. Kullun yabqa illa hadha. Barakallahu fikum. Berarti ketika dibagikan tadi harusnya itu yang yabqa, tetapi dihalangi oleh sesuatu, terjadi apa yang terjadi, maka gagal, hilang semuanya, dan itu justru yang hilang sesungguhnya. Kalau dibagikan untuk sedekah, maka itu sebagai perkara yang yabqa ila yaumil qiyamah, akan tetap ada sampai hari kiamat. Sampai jam berapa? Pertanyaannya? Duhurnya jam berapa dulu? 11.50. Pertanyaan 10 menit aja ya. Hah? Oh, ini mati. Wah, penipuan betul. Ya, berarti habis waktunya. Khairan insyaAllah. Belum sampai titik tadi. Masih ada 2 halaman. ولا تكونن اكولا لا تعمل بقدر ما تاكل فانه يكره ذلك. Janganlah engkau menjadi akulan, banyak makan. La ta'mal biqadri ma ta'kul, tetapi tidak beramal sesuai dengan yang kamu makan. Makannya sekian, kerjanya sekian. Enggak imbang. Fa'innahu yukrah dhalik, yang demikian makruh. Makan banyak, kerjanya sedikit. Wala ta'kul bighairi niyatin wala bighairi syahwah. Dan jangan makan kalau tidak niat atau tidak punya syahwat. Jangan. Jangan dipaksa makan. Nah, termasuk bentuk-bentuk orang yang tidak punya syahwah, gak punya niat makan, bersandar makannya. Atau dengan bertelekan begitu. Dimakruhkan. Jangan makan sambil bersandar, sambil itikaf. Kenal. Wala ta'kul bighairi niyati wala bighairi syahwah. Wala tahshawna batnaka fataqa' jifatan la tadhkurullah. Jangan penuhi perutmu sampai penuh, akhirnya engkau seperti bangkai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau orang kekenyangan? Bodoh-bodoh. Iya kan? Kayak orang yang bodoh kan? Pengong. Enam. Khairun a'azakumullah. Dengan makan yang pas, porsi yang pas. Sulusun lil ta'am, wa sulusun lil hawa, wa sulusun lil ma. Maka akan sehat. Akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa beramal dengan baik, akan bisa beribadah dengan baik. Tetapi na'udzubillah, sebagian manusia makan sulusun lil ta'am, wa sulusun lil ta'am, wa sulusun lil ta'am. Wal ma'u li taysir, wal hawa fi ma ba'd. Air hanya untuk melancarkan, hawa nanti aja. Ba'din. Akhirnya apa? Enggak bisa berpikir. Maunya tidur. Enggak bisa bangun malam. Jadi bodoh. Qanibina a'azakumullah kumzimin saramati. Demikian diajarkan oleh para ulama, di antara Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala wa akthir min al-hammi wal hazan. Fa inna akthara ma yajid al-mu'min fi kitabihi min al-hasanat al-ham wal hazan. Perbanyaklah kesedihan. Artinya memikirkan bagaimana keadaan kita yang melqiyamah. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yani dengan makna yang seperti itu. Karena kebanyakan yang didapati oleh mukmin dari catatan pahala, kebaikan-kebaikannya itu dari al-ham wal hazan. Qanibina azakumullah, diriwayatkan dari kisah Israel, kisah Bani Israel, dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Beberapa riwayat-riwayat, beberapa kisah yang mirip-mirip kisahnya. Yaitu seorang dari Bani Israel yang beribadah terus pada Allah karena pengen sesuatu. Beribadah karena pengen sesuatu. Sampai 40 tahun belum dikabulkan. Sampai dia mulai merasa bahwa dirinya ini betapa jeleknya. Sampai dia menangis-menangis, ya Rabb, betapa rendahnya aku, betapa jeleknya aku, betapa bodohnya aku, betapa aku begini-begini-begini dan seterusnya. Merasa kalau dirinya betul-betul memiliki sekian banyak kekurangan sehingga Allah tidak mengabulkan. Maka turun utusan dari Allah SWT menyampaikan, pengakuanmu hari ini lebih baik daripada ibadahmu selama 40 tahun. Ibadah dia selama ini kalah dengan pengakuanmu hari ini. Kadang-kadang orang beribadah, ada muncul dalam hatinya, wah saya ini hebat, ibadahnya wekel, ibadahnya sangat semangat, banyak, tahajudnya saya enggak pernah tinggal, puasa Daud saya enggak pernah lepas. Ini ngomong, merasa itu masih ada sesuatu pada hatinya. Padahal ibadah besar yang belum dia kerjakan, ada ibadah besar yang belum dia kerjakan, yaitu pengakuan kelemahan dirinya. Maka ketika sampai suatu saat dia menyadari bahwa dirinya masih belum dikabulkan, berarti saya ini memang orang yang jelek, orang yang rendah, berarti aku ini adalah orang yang belum apa-apa, aku ini, menyalahkan dirinya. Maka saat itu dia beribadah dengan ibadah besar. Yaitu iktiraf, pengakuan terhadap kekurangan dirinya. Dikatakan oleh Imam Az-Zauri rahimahullah bahwa kebanyakan catatan yang ada di catatan seorang mukmin dari kebaikan-kebaikan adalah alham wal hazan, kesedihan karena Allah, ketakutan karena Allah, kegelisahan karena khawatir dari adab Allah. Itu ibadah yang besar, hasanat, itu kebaikan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, seharusnya lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Semestinya lebih banyak menangis daripada tertawa. Lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, latabkuna katsiran wa latadhakuna qalila. Niscaya engkau, kalian akan menangis dengan banyak dan sedikit tertawa. Khamilina azakumullah. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan bahwasanya kalau kalian tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu, artinya masalahnya ilmu. Kalau kita kenal Allah dan kenal dengan apa yang Allah janjikan dan kenal pula apa yang Allah ancamkan, dia tahu betul tentang surga dan neraka dengan yakin, niscaya akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Akan banyak menangis. Siapa di antara kita yang selamat dari dosa? Siapa di antara kita yang mulus, enggak pernah punya kekeliruan dan kesalahan? Maka siapa yang menghisab dirinya, dia akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kata beliau, akthir minal hammi wal hazan, fa inna akthara ma yajidul mu'min fi kitabihi minal hasanat alham wal hazan. Perbanyaklah alham wal hazan, karena kebanyakan catatan seorang mukmin, catatan kebaikannya adalah pada kesedihan dan kegelisahannya. Akawat tama' fima fi aydin nas, dan hati-hati engkau dari tamak kepada apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan menginginkan apa yang di tangan orang. Oh si pulan enak ya, coba kalau aku mendapatkan yang seperti itu, atau coba kalau si pulan ngasih saya. Jangan. Ada tamak ma fi aydin nas, tamak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Fa inna tam'a halakud din, karena ketamakan seperti itu akan membawa kebinasaan. Wa iyyaka war-raghbah, fa inna raghbah tuqsil qalb, dan hati-hati engkau dari kerakusan, karena kerakusan itu akan mengeraskan hati. Wa iyyaka wal hirs, dan hati-hati engkau jangan terlalu semangat dengan dunia. Al-hurs ala dunia. Fa innal hurs mimma yufdihu an-nas yawm al-qiyamah, karena ambisi terhadap dunia itu akan menyebabkan manusia dipermalukan di hadapan Allah yawm al-qiyamah. Ambisi terhadap dunia ini akan menyebabkan seseorang dipermalukan di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Wa kun tahiral qalbi naqiyul jasadi minad dunubi wal khataaya. Jadilah engkau bersih hatinya, bersih badannya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Naqil yadaini minal madzalim. Bersihkan kedua tangan dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Bersihkan hati dari kedengkian, dari makar tipu daya, dari pengkhianatan, dan kosongkan perut dari yang haram. Fa innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhd, karena sungguhnya enggak akan masuk surga badan yang dibesarkan oleh makanan dosa. Makanan yang haram. Kuffa basaraka 'anil nas. Tundukkan pandanganmu dari manusia. Jangan iri pada mereka, jangan dengki pada mereka. Wala tamshin bighairi hajah, dan jangan berjalan tanpa keperluan. Sebagaimana diriwayatkan dari Amil Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akrah rajul yamshi mubahlala wa sabahlala. Sungguh aku benci, aku enggak suka dengan orang yang berjalan sabahlalan atau bahlalan. Apa maknanya? La fi amri dunya wala fi amril akhirat. Bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Apa itu? Nganggur. Beramal dengan amal yang seperti itu, amal yang ubahlalan, atau berjalan dengan ubahlalan, maka ini adalah orang yang subhanallah mengerjakan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Ngapain? Untuk ada perluan dunia? Enggak. Atau ada pengajian atau urusan akhirat? Enggak. Mau ngapain? Ya, mau jalan-jalan aja. Lihat kanan, lihat kiri. Fanabidin azakumullah. Lamun, sana lihat kanan, lihat kiri, lihat orang jalan, lihat orang gemuk, lihat orang kurus, lihat perempuan, lihat apa lagi? Cuci mata. Ngotori mata bukan cuci mata. Barakallahu fikum. Maka jangan berjalan bighairi hajah. Wala takallaman bighairi hikam, dan jangan berbicara dengan tanpa hikmah. Wala tabtish yadaka ila ma laysa lak, dan jangan gerakkan tanganmu untuk sesuatu yang bukan milikmu. Wa kun khaifan hazinan, dan jadilah engkau seorang yang takut, seorang yang sedih terhadap apa yang tersisa dari umurmu. La tadri ma yahduts fihi min amri dinik, dan engkau tidak tahu bagaimana urusan agamamu besok. Jadilah engkau orang yang takut, khawatir, sedih terhadap agamamu, terhadap umurmu yang tersisa. Engkau tidak tahu bagaimana keadaan besok. Urusan agamamu, ini bisa jadi engkau istiqamah, bisa jadi pula na'udzubillah, berubah. Hati-hati. Jangan merasa tenang. Wayyaka anta linafsaka minal amanati syai'a, dan jangan meremehkan, jangan menggampangkan amanah sedikit pun. Wa kaifa taliha wa qad sammaka Allahu zaluman jahula, bagaimana kamu menganggap enteng amanah padahal engkau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zaluman jahula. Manusia dikatakan dalam Al-Qur'an sebagai zaluman jahula. Manusia zalum, jahul, banyak bodohnya, banyak zalimnya. Maka jangan anggap enteng amanah, apalagi rebutan. Itu keterlaluan. Qanibina azakumullah. Disebutkan abuka Adam lam yabqa fiha wa lam yastakmil yawma hamliha hatta waqa'a fil khathiyah. Bapakmu Adam belum genap, belum sempurna menurunkan kalian, yakni tentunya kita dari punggung Adam alaihi salam. Ini belum lengkap, belum sempurna, belum selesai menurunkan kalian, sudah jatuh dalam kesalahan. Itu manusia. Dan Adam alaihi salam sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah diterima taubatnya. Dengan taubat yang ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin." Maka aqillil atharah. wa aqbil al ma'dzirah waghfir adz-dzan. Persedikitlah ketergelinciran, berikanlah udzur dan berikanlah maaf, berikan ampunan dari dosa. Kun mimman yurja khairuhu, jadilah engkau sebagai orang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruhu, dan aman dari kejahatannya. Jadilah kita semua seorang yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya. Jadilah kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu yang terbatas, warahmatullahi wabarakatuh, kita cukupkan sampai di sini. Bisa dilanjutkan insyaallah oleh ustadzukum Syarif Rahman Mubarak billahi taala. Semoga memberikan taufik dan hidayah, memberikan manfaat, memberikan rahmat, memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Ada pertanyaan, bolehkah seorang da'i salafi mengajarkan kitab yang ditulis oleh Syekh Hizbi? Jangan. Madam, selama di sana ada kitab-kitab para ulama al-ma'rufin, al-mashhurin, ma'ruf bi'ilmihi, ma'ruf bi'istiqamatihi, maka kenapa kita harus pakai buku-buku Hizbi? Yang bisa jadi dalamnya sekian banyak syubhat yang mungkin terasa atau tidak terasa. Bolehkah kita menerjemahkannya? Sama saja, jangan menerjemahkannya. Bagaimana ketika ibadah ini dirasa berat, kemudian kita mengeluh? Apa ini termasuk syirik atau membatalkan ibadah? Qanifidina azakumullah, jangan memberat-beratkan ibadah. Alaika bima tutiqu, atasmu untuk mengerjakan yang kamu mampu, sehingga tidak muncul keluhan-keluhan. Inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadzal din illa ghalaba, tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan kalah. Enam, sehingga tidak boleh mengeluh. Kenapa dia harus mengeluh padahal dia sendiri yang mengerjakannya? Kerjakan semampunya, kerjakan sebisanya. Ketika salah seorang istri Rasulullah SAW mengkhabarkan, ketika Rasulullah dalam ada tamu, kata Rasulullah, siapa dia? Diterangkan, ya Rasulullah, dia si fulana, ibadahnya begini, begini, begini, begini. Muka Rasulullah SAW tidak menunjukkan senang ketika ditunjukkan betapa hebatnya ibadahnya. Beliau menyatakan, alaikum bima tutiqun, atas kalian untuk mengerjakan yang kalian mampu, jangan memberat-beratkan. Bismillah, apa nasihat Ustaz bagi ikhwah di satu daerah yang memiliki Ustaz-Ustaz tapi tidak akur dan sulit untuk bersatu, padahal sama-sama dai salafi. Karena ikhwah ingin bersatu. Iya, terjadi yang seperti itu. Qanifidin a'azakumullah. Yang jelas kalian sebagai santri, sebagai talibul ilm, mengambil ilmu. Jangan ikut mengurusi perkara-perkara yang terjadi di antara mereka. Ambil ilmu ke sana, ambil ilmu ke sini. Kalau dua-duanya ahli sunnah, dua-duanya salafi, dua-duanya bersama para ulama ahli sunnah. Kecuali kalau yang satu sudah ditahdir oleh para ulama, atau mengikut orang yang sudah ditahdir oleh para ulama, saat itu kita bisa memilih yang lebih selamat. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah menghadiri daurah syekh yang melaksanakan oleh Turkomnai dan kawan-kawannya bulan depan?